Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Allah dalam setiap keadaan kita, sehat dan sakit, kuat dan lemah, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Karena setiap muslim pasti faham kalau kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengucapkan kalimat ini yang diberikan gelar oleh Sang Pencipta dengan kalimat syukur, maka segala kebutuhan dia untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Maka selalu ingat bahwasanya lidah kita harus terbasahi dengan kalimat ini. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah kepada kita. Sebaik-baik suri tauladan, dia adalah suami yang terbaik, ayah yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik, karena beliau juga belajar dari Jibril alaihissalam Al-Quran di bulan Ramadan. Dan juga beliau adalah panglima perang yang terbaik, saudagar yang terbaik, semuanya masuk dalam sesuatu yang terbaik, sukses. Dan bukan cuma di dunia, juga di akhirat. Tentu siapa saja mengikuti manusia terbaik ini pasti akan sama. Karena orang yang mengikuti orang yang baik, dia jadi baik. Orang yang mengikuti orang buruk, maka akan jadi buruk. Makanya Sang Pencipta Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan mengucapkan satu kali saja salam hormat kepadanya dengan sangat ringan di lidah kita, sangat mudah untuk diucapkan. Sang Pencipta Allah membalas langsung pada waktu yang sama 10 kali tambahan rahmat. Yang jelas itu berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka selalulah membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tentu seperti biasa teman-teman sekalian, saya mengatakan marhaban bi talabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu, dan juga di kajian kita menjelang Ramadan ini, kajian serial sahabat. Dan kita sekarang masuk ke jilid 3 dari buku Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mudahkan kita menyelesaikan 2 jilid kurang lebih 35 serial sahabat, dan insyaallah kita akan masuk lanjutannya. Dan kita akan bahas pada hari ini sahabat yang mulia Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ayahnya Jabir bin Abdullah, tentang kisah manusia-manusia terbaik yang sudah tidak asing lagi buat kita. Manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk mendampingi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja kita mendampingi seorang sosok ulama, tokoh masyarakat yang berilmu, yang berakhlak, maka kita sudah cukup menjadikan itu sebagai sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan orang menjadi sahabat utusan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah para sahabatku, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan terjalin hubungan antara aku dengan mereka, baik dari sisi jalur nasab, pernikahan, dan juga persahabatan. Jadi memang mereka punya kedudukan tersendiri. Dan ini salah satu sebab kenapa kita membahas sahabat-sahabat ini. Agar kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang sudah jelas mereka terlahirkan dan terkader langsung dari sekolah nabawiyah atau sekolah kenabian yang dibimbing oleh Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Bahasan kita hari ini saudaraku seiman tentang Abdullah bin Haram atau Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhum. Tidak banyak orang yang mengenal manusia mulia ini. Tetapi teman-teman sekalian, kita coba menyampaikan tentang manusia yang baik ini agar bisa dikenal. Karena banyak sekali keutamaan yang telah terlahirkan atau disebabkan karena perbuatan dia, sehingga menjadi hal yang mesti dikenal secara syar'i. Terutama pada saat terjadinya mati syahidnya beliau di perang Uhud radhiyallahu anhu. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa, dari datangnya malaikat menaunginya dengan sayap, kemudian ditemukan jasadnya masih utuh walaupun setelah sekian puluh tahun tergali lagi kuburannya. Kemudian juga yang luar biasa yang terjadi adalah bagaimana Allah Azza wa Jal berbicara secara langsung dengan dia sesuai dengan kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ini luar biasa. Ya. Umumnya hamba-hamba Allah diajak bicara oleh Allah tidak secara langsung. Tapi Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ada saat mati syahid. Dan akan kita bahas insyaAllah tentang poin itu. Kita akan mulai teman-teman sekalian tentang awal masuk Islamnya ya, manusia terbaik ini. Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, dia bersahabat dekat dengan seorang sahabat Nabi yang lain namanya Amru bin Jamuh. Dan dua-duanya ipar. Kemudian dua-duanya juga masuk Islam secara bersamaan dan dua-duanya mati syahid bersamaan di Uhud dan dikubur bersamaan di satu liang. Dan ini juga sebuah persahabatan yang abadi, yang luar biasa. Awal kisah masuk Islamnya disebutkan oleh penulis buku, bahwasanya datang ke kota Madinah seorang da'i Nabi SAW yang sudah masyhur, sering kita sebutkan namanya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, kemudian mendakwakan Islam. Dan penulis mengatakan, mengenai kisah keislamannya Abdullah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika kami berangkat untuk menunaikan ibadah haji, tujuan kami adalah memenuhi janji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Dan Aqabah adalah, orang Arab mengatakan setiap tempat yang berbukit tinggi, ya dinamakan Aqabah. Dan tempat jumrah di Mina yang berbukit adalah namanya Aqabah. Sampai sekarang diistilahkan dengan jumrah Aqabah. Pada pertengahan hari-hari tasyrik di Mina, seusai melaksanakan ibadah haji, tibalah malam di mana kami dijanjikan Rasulullah SAW untuk bertemu. Kami membawa serta Abdullah bin Amr bin Haram atau ayahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tidak asing karena banyak sekali meriwayatkan hadis. Selalu kita dengarkan kalau bukan Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, ya. Ini nama-nama yang sudah masyhur dalam hadis. Salah satu tokoh dan pemuka kami dari Madinah. Kami merahasiakan urusan keislaman kami dari orang-orang musyrik, kaum kami yang bersama kami. Jadi pada saat itu pergi haji, ada muslimnya, ada musyriknya. Tapi yang muslimnya menyembunyikan keislaman mereka. Takut nanti di Mekah dibongkar oleh orang-orang Madinah yang masih musyrik, lalu kemudian mereka dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Lalu kami berbicara kepada Abdullah dan berkata, wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah salah satu tokoh dan pemuka kami. Sungguh kami tidak menginginkanmu menjadi kayu bakar api neraka karena apa yang engkau yakini sekarang. Kemudian kami pun mengajaknya masuk Islam dan memberitahukan kepadanya perihal janji Rasulullah SAW untuk menemui kami di Aqabah. Akhirnya ia masuk Islam dan turut bersama menyaksikan baiat terhadap beliau di Aqabah. Lalu ia menjadi kepala kaumnya yang bertanggung jawab atas mereka. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham di jilid 2 halaman 50. Disebutkan juga bahwasanya dia sempat ditawarkan Islam dan dia hanya menyimak dan mendengar apapun yang disampaikan oleh orang-orang kaumnya dari kaum muslimin tentang masalah ini zaman keluarnya Nabi. Kemudian diungkapkanlah bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah yang dikenal oleh Abdullah bin Amr bin Haram, suku Kainuqa, Nadir dan Quraidah, hijrah ke Madinah justru karena mendengar dan mengetahui ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Dan Nabi itu dari Quraisy, tempatnya di Mekah dan sekarang sudah ada yang keluar. Bahkan namanya disebutkan Ahmad dan Muhammad, ini bukan nama yang asing di dalam Taurat dan Injil. Teruslah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu dinasihati dan diberikan gambaran oleh orang-orang muslim dari kaumnya, termasuk Ka'ab bin Malik sendiri radhiyallahu anhu majma'in, sampai perihal Nabi SAW. Artinya dia tinggal di Mekah, sekarang dia butuh dukungan. Anda adalah tokoh masyarakat kami. Kami ingin sekali berbaiat, memberikan janji setia. Artinya kalau orang-orang Mekah mengganggunya, kita akan menyerang dari Madinah dan buku dukungan seperti orang-orang Anda ini. Sampai akhirnya Allah SWT masukkan Islam dalam hati dan dia pun akhirnya masuk Islam. Dan ini awal kisah manusia terbaik ini, dia langsung menjadi pemimpin kaumnya pada saat pulang, lalu dia menawarkan Islam. Ya, tentu dia masuk Islam di tangan Nabi SAW ya. Beliau datang lalu meletakkan tangannya di atas tangan Nabi SAW untuk membaiat beliau. Kemudian Rasulullah masuk Islam lalu kemudian membaiat, memberikan janji setia. Agar para pembesar baiat Aqabah memilih 12 orang dari kalangan mereka untuk menjadi kepala kaumnya. Jadi ada 12 orang dari sekian orang yang datang, ada sekitar 70-an datang, maka dipilih lagi 12 orang itu menjadi pemimpin-pemimpin kaumnya nanti. Lalu Abdullah bin Haram ditunjuk sebagai salah satu pemimpin kaum Khazraj. Kemudian Abdullah kembali bersama putranya Jabir dengan membawa kebahagiaan Islam, sebuah kebahagiaan yang cukup untuk membuat seluruh alam semesta dan semisalnya merasa bahagia. Abdullah bin Haram semenjak kepulangnya ke Madinah pasca baiat Aqabah, ia telah mempersembahkan dirinya, hartanya dan keluarganya di jalan Allah serta berkhidmat untuk Islam. Karena dia terus ya, dengan gencarnya menyampaikan kepada kaumnya tentang Islam, sampai ia mengajak sahabat dekatnya Amr bin Jamuh ya, untuk tidak lagi menyembah berhala. Di dalam kisah ini, disebutkan dalam buku, diambil dari buku Rijal Mubashirun Bil Jannah, atau orang-orang yang telah dijamin masuk surga dari sahabat Nabi SAW, maka dikatakan Amr bin Jamuh pun masuk Islam di tangan Abdullah. Walaupun pada saat kita pernah membahas Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam justru karena perilaku anak-anaknya, kalau masih ingat ya, yang pernah ada patung dia di rumah, lalu kemudian anak-anaknya mengotori patung itu, lalu dibuang, ditaruh bangkai anjing, sampai akhirnya dia marah dan dia bertanya pada anak-anaknya, apa agama kalian, akhirnya dia masuk Islam. Tapi dalam kisah ini, kalau dikisah adalah Abdullah bin Amr, tidak. Rupanya Amr bin Jamuh marah dengan perilaku-perilaku orang yang dia tidak tahu kalau itu anak-anaknya mengotori berhalanya, lalu dia pun datang kepada Abdullah bin Amr bin Haram bertanya, lalu Abdullah mendakwahi dia, akhirnya sampai dia masuk Islam. Abdullah dikatakan oleh penulis selanjutnya adalah merasa rindu untuk segera melihat Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama ia berjanji untuk melihatnya sekali lagi dan menyertainya karena sudah ketemu pada haji yang lalu. Bertepatan dengan itu pula Allah Azza wa Jalla mengizinkan Al-Habib berhijrah ke Yathrib, yaitu ke Madinah. Maka bukan hal yang biasa tapi hal yang luar biasa terjadi karena hati Abdullah mendengarkan hal tersebut. Maka dia pun memastikan dirinya akan menjadi orang yang menopang dakwah Nabi SAW. Salah satu bukti ketulusannya adalah yang dia lakukan, yang pertama, dia menghibahkan anaknya Jabir kepada Nabi SAW. Ini mirip dengan kasus seorang ibu, ibunya Anas ibn Malik, ya, yang terkenal dengan istilah atau julukan Rumaisa, ya, atau Ummu Sulaim ya, radhiyallahu anha, yang telah menghibahkan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anas menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil belajar, begitu juga dengan Jabir dihadiahkan oleh Nabi oleh Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmah. Maka jadilah Jabir dengan Anas sama-sama orang yang banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus belajar, karena pada saat itu umurnya masih kecil ya. Waktu itu umurnya waktu awal masuk Islam ayahnya masih di bawah 10 tahun. Bukti yang lain, selain menghibahkan anaknya, dia pun ikut berperang. Dan di antara peperangan yang paling bersejarah dalam Islam, diikuti olehnya adalah Perang Badar dan Perang Uhud. Perang Badar nanti insya Allah akan kita sebutkan tentunya, tentang keutamaan-keutamaannya. Tapi di antaranya, Nabi SAW memastikan semua ahli Badar masuk surga. Yang pernah ikut Badar, 314 orang pasti masuk surga. Walaupun tidak terbunuh mati syahid. Nanti juga akan kita sebutkan dalam Ad-Durus wal-Ibar, dalam pelajaran-pelajaran yang kita ambil, bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya ahli Badar, Allah telah berfirman kepada mereka, berbuatlah semau kalian karena Allah telah memaafkan kalian. Dan ini juga sebuah keutamaan yang telah didapatkan oleh Abdullah bin Amr bin Haram. Tapi kali itu dia belum meraih mati syahid yang merupakan impian setiap orang beriman. Bahkan umumnya kaum muslimin di Badar pulang dengan membawa kegembiraan menang dalam kancah peperangan. Orang-orang kafir Quraisy marah dan jengkel pada saat itu karena mayoritas pemimpin mereka mati. Abu Jahal mati. Ya, kemudian mati Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, ya. Semua ini bin Rabi'ah, semua mati terbunuh. Ada 70 tokoh-tokoh Quraisy semuanya mati terbunuh. Dan pada saat itu Mekah tersisa orang yang dituakan satu orang, Abu Sufyan saja. Yang nanti tentu pembebasan kota Mekah dia akan masuk Islam. Maka Abu Sufyan bersumpah pada saat itu ya, agar tidak boleh ada orang Mekah yang menangisi jenazah mereka. Dan mereka harus sekarang bersegera menyusun pasukan untuk menyerang muslimin. Tepatnya terjadi Perang Badar Ramadan ya, tahun 2 Hijriah. Maka tahun depannya di bulan Syawal di tahun 3 Hijriah Abu Sufyan membawa pasukan besar. Tadinya di Perang Badar 1000 orang, sekarang 3000 orang untuk memerangi muslimin. Tentu kisah Uhud sudah tidak asing lagi, sudah sering kita ulangi dan teman-teman yang sering membaca sirah, buku-buku sirah dan mengikuti sejarah sirah yang sudah kami sampaikan di YouTube tentu tidak asing. Tapi saya reviewkan kembali bahwasanya pada saat itu Quraisy sudah terlanjur keluar, 3000 orang. Bahkan mereka membawa para wanita-wanita mereka, para penari-penari, minuman-minuman keras. Dan para istri-istri tokoh-tokoh mereka, ya, itu sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka, ya, yang memperlihatkan sebagian dari aurat mereka untuk memotivasi pasukan. Bahkan pada saat terjadi kecamuk peperangan, mereka mengatakan, andai saja kalian pulang, tidak membawa kemenangan, wahai kaum laki-laki, maka kami kaum wanita tidak akan melayani kalian. Terus saja mereka lantunkan syair-syair tersebut. Waktu pasukan ini keluar, Nabi SAW dapat berita. Tetapi setelah pasukan Quraisy keluar dari Mekah, waktu kepepet sekarang. Madinah waktu itu ada benteng dan ada pintu gerbangnya. Uhud berada di luar benteng itu. Maka Quraisy niat ingin menyerang langsung ke dalam inti atau pusat kota Madinah. Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang kita harus lakukan? Kita lawan Quraisy keluar seperti waktu Badr, atau kita bertahan dalam benteng? Banyak sahabat memberikan pendapat. Ada yang mengatakan bertahan dalam benteng. Ada yang mengatakan tidak, kita keluar. Yang paling semangat meminta untuk keluar adalah sahabat-sahabat yang belum sempat ikut di perang Badr. Mereka rupanya waktu pulang, sahabat-sahabat dari perang Badr, cuma 314 orang, waktu itu tidak diwajibkan. Maka mereka dengar hadirnya malaikat, orang mati syahid, tersenyum, bau badannya wangi, apalah segala macam. Tokoh-tokoh Quraisy dikalahkan walaupun jumlah kita sedikit, janji Allah benar, Rasulullah memotivasi kami dan mendoakan. Orang-orang yang tidak ikut di Badr ini penasaran. Mereka yang bilang, ya Rasulullah, jangan kita tinggal di dalam benteng, keluar aja, kita melawan. Sahabat-sahabat yang memang dasarnya ahli Madinah dan mereka tahu kalau benteng Madinah kokoh, kalau orang ada musuh datang mengepung, kita tinggal panahin dari atas, lemparin tombak, bisa menang. Nah, akhirnya Nabi SAW cenderung dengan pendapat untuk tidak keluar. Ya, bertahan dalam benteng aja. Tapi karena tekanan sahabat-sahabat yang mau ikut, yang mau berperang keluar lebih besar, maka sudah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, kita siap-siap. Waktu mereka sudah siap-siap, Nabi SAW masuk dalam rumah. Rupanya Hamzah, paman Nabi SAW yang juga pada saat itu semangat. Hamzah hadir di Badr sebenarnya. Tapi dia juga termasuk orang yang semangat memotivasi Nabi SAW untuk keluar. Mengatakan, mungkin kita sudah memaksa Nabi SAW. Nabi kan maunya bukan di situ. Maunya bertahan. Ayo kita datang ke dalam rumah Nabi SAW. Maka datanglah kepada rumah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kebetulan sudah pakai baju perang. Ya, kuda perangnya sudah disiapkan. Kalau kuda perang sama baju perang berbeda. Ada besinya semua. Nabi SAW juga sudah pakai topi besi. Ya, sudah bawa perisai, sudah bawa pedang. Ini sudah siap perang. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami memaksakan pendapat kami pada Anda. Silakan Anda tinggal saja di Madinah, kami akan ikut. Lalu Nabi SAW menyebutkan yang masyhur sekali riwayat. Dan penulis juga menyebutkan itu, ya. Yang bunyinya, innahu laisa linabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yuqatil. Tidak mungkin seorang Nabi, kalau sudah pakai baju perangnya, sudah siap keluar begini, kemudian dia membukanya lagi sampai dia menang atau sampai dia berperang. Dalam riwayat lain, sampai Allah menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara dia sama musuhnya. Dan Nabi SAW sempat berkata, aku sempat bermimpi. Lalu para sahabat bertanya, mimpi apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku bermimpi melihat ya, pedangku bengkok. Kemudian aku bermimpi juga melihat seekor sapi disembelih. Dan aku melihat aku masuk ke dalam sebuah benteng yang besar dan kokoh. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa Anda takwilkan itu? Kata Nabi SAW, kalau yang pertama, bengkoknya pedang itu menandakan ada beberapa sahabatku yang akan jadi korban, mati syahid. Kalau sapi yang disembeli, itu berarti ada salah satu kerabatku yang akan mati. Nanti Hamzah tentunya, radhiyallahu anhu. Kemudian benteng yang kuat adalah Madinah. Artinya nanti akan mungkin terjadi kekalahan, aku pun akan berlindung ke Madinah, benteng yang kokoh yang orang-orang Quraisy tidak bisa masuk ke dalamnya. Ringkas cerita, keluarlah pasukan Nabi SAW, jumlahnya 700 orang. Ternyata ada 300 orang dari orang munafik dipimpin oleh Ubaidillah bin Abi Salul atau Abdullah bin Abi Salul keluar ikut bergabung. Tujuannya bukan untuk bergabung jihad, tapi untuk mengendurkan semangat muslimin. Karena termasuk juga yang menahan Nabi SAW untuk jangan keluar ya adalah ini, kepala munafik. Maka Nabi SAW pun keluar, tetap keluar. Dan begitu mau lewat menuju ke Uhud, kalau keluar langsung dari pintu gerbang ke Uhud, terlihat oleh pasukan Quraisy. Maka bisa saja Quraisy menyerang dan tidak sempat mengatur strategi di tempat peperangan. Maka Nabi SAW manuver dari belakang, dari samping tembok menuju ke mendekati Gunung Uhud, melewati kebun-kebun kurma. Dan ada salah satu kebun kurma di situ yang Nabi SAW suruh pamit kepada pemiliknya untuk lewat, dia tidak izinkan. Tapi itu orang munafik. Lalu Nabi SAW mengatakan, lewat saja. Orang ini mati buta matanya, buta hatinya. Maka Nabi SAW pun dengan pasukan lewat sampai manuver, menjadikan Gunung Uhud di belakang pasukan muslimin, baru Nabi SAW membagi. 50 orang ditaruh di atas bukit pemanah yang terarah ke pasukan Quraisy untuk memanah dengan syarat mereka tidak boleh turun, ya kecuali sudah ada instruksi dari Nabi SAW, baik menang ataupun kalah, tunggu, gak boleh turun. 650 di kancah peperangan. Datanglah pasukan Quraisy. Kemudian pasukan Quraisy mengingat waktu yang 3.000 orang ini datang. Waktu melihat pasukan Quraisy, mereka mengingat waktu di Badr, mereka pernah ajak duel. Dan ternyata dengan duel mereka kalah. Maka sekarang mereka tidak mau duel lagi, langsung mau perang. Melihat kejadian tersebut, pemimpin orang munafik Abdullah atau Ubaidillah bin Abi Salul ini melihat kesempatan itu. Memang dia mau itu. Maka dia pun akhirnya berpisah dengan pasukan, mengatakan tidak ada peperangan. Ini hanya Quraisy mau datang negosiasi. Lalu sengaja mereka pulang. Nah, pada saat mereka pulang, ada kiprahnya Abdullah bin Amr di sini. Ya, yang akan kita jelaskan tentunya kiprahnya itu. Disebutkan oleh penulis itu kiprahnya ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pada saat dia tarik pasukannya 300 orang itu, maka dikejar oleh Abdullah bin Haram, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dan berkata, ya, sebenarnya Ubay, pertama Abdullah bin Ubay berkata, dia Muhammad tunduk kepada orang-orang ingusan itu dan menentangku. Wahai manusia, kita tahu untuk apa kita membunuh diri kita di sini. Lebih baik kita pulang. Artinya, kenapa Muhammad tidak mau dengar pendapatku? Aku punya pendapat, kita tinggal di Madinah saja. Ada beberapa anak ingusan yang belum faham peperangan, minta agar keluar. Ini coba alasan. Ternyata betul-betul ada 300 orang dari kaumnya yang orang munafik semuanya pulang. Maka diikutilah oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bin Haram dan berkata, hai manusia, aku ingatkan kalian untuk takut kepada Allah. Janganlah kalian menghinakan kaum dan nabi kalian di sisi musuh-musuh mereka yang sudah hadir. Lalu mereka pun berkata, andai kata kami mengetahui bahwa kalian akan berperang, tentu kami tidak akan membiarkan kalian. Akan tapi kami tidak menerima atau kami tidak melihat akan terjadi peperangan di sini. Tatkala mereka masih bersikeras untuk pulang, maka Abdullah pun berkata, semoga Allah menjauhkan kalian, wahai musuh-musuh Allah. Allah akan mencukupkan nabinya dari kalian. Disebutkan oleh Sirah Ibnu Hisham di jilid 2 halaman 60. Pada saat itu teman-teman sekalian, tersisalah 700 pasukan muslim, 300-nya pulang dari kaum munafikin, dan Nabi SAW waktu itu mengatakan, biarkanlah, pasti yang terbaik adalah dengan mereka tidak ikut. Orang-orang munafik kalau ikut malah jadi masalah. Lalu terjadilah kecamuk peperangan. Pasukan Quraisy yang 3.000 orang, 2.800 di kancah peperangan, 200-nya ada di sebuah lembah dipimpin Khalid bin Walid untuk ya memantau peperangan. Mereka tidak boleh masuk peperangan, mereka tunggu memantau kapan ada kesempatan, mereka baru bisa menyerang. 2.800 langsung menyerang, melawan 650 orang. 50 orang pasukan muslim ada di bukit pemanah. Kalau kita ibaratkan misal, ini tempat tisu, ini misal saja, ya. Jangan dipelintir perkataan saya tahu ini tempat tisu, ya. Kalau ini bukit pemanah dan ini kancah peperangan Uhud, maka pasukan muslim yang ada di sini ini Quraisy. Madinah sebenarnya ada di sebelah ya timurnya atau sebelah baratnya bukit pemanah ini. Pintu gerbangnya di sana. Di sini ada 50 orang. Di depan bukit pemanah ini ada sebuah lembah, ada 200 pasukan Quraisy di situ di bima Khalid bin Walid, tapi dalam lembah. Pasukan Quraisy yang 2.800 berhadapan dengan 650 pasukan muslim, dan pemanah inilah yang selalu menyerang mereka nantinya. Karena satu kali lempar anak panah bisa 50 anak panah, bisa 50 korban berarti. Karena jumlah mereka besar, sekitar 3.000 orang. Maka terjadilah peperangan, dan pada saat itu yang menjadi penyebab kemenangan muslimin di awal peperangan ada beberapa tokoh. Ya, di antaranya Hamzah, Zubair, dan Ali bin Abi Thalib, serta juga Asim ibn Thabit radhiyallahu anhu majma'in. Karena mereka sepakat berempat ini, kita tahu kekuatan pasukan perang di bendera. Kita sepakat berempat, tidak usah lawan prajurit-prajuritnya, cari pemegang benderanya. Waktu itu kebetulan yang pegang bendera orang Quraisy adalah turunan Bani Abdiddar, masih keluarga Nabi SAW. Ada 10 orang anak laki-laki keturunan pada saat itu dari Bani Abdiddar yang bersaudara sepakat untuk saling memegang bendera. Kalau mati kakaknya, adiknya datang. Terus begitu sampai 10 orang ini mati semuanya. Yang jelas pada saat itu Hamzah pun menyerang, terbunuhlah pemegang bendera orang Quraisy. Jatuh bendera Quraisy di awal peperangan. Maka membuat mereka jadi drop. Karena bendera simbol kemenangan. Dan yang pegang bendera ini harus orang yang sangat kuat. Karena bendera berat. Apalagi kalau dia harus pegang dengan satu tangan dan kelihatan oleh semua pasukan, yang satu pedang. Terbunuh. Maka datang si adik mau mengangkat pedang tersebut, bendera tersebut dari suku Bani Abdiddar, dibunuh lagi. Terus 4 sahabat ini bolak-balik saling satu sama yang lain membunuh bendera sampai sudah 9 orang. Waktu 99 orang ini sudah terbunuh dan jatuh, terakhir ada 10 orang lah, sudah 10 orang semua terbunuh, terakhir ada budaknya suku Bani Abdiddar yang mengangkat bendera tersebut. Itu pun dibunuh oleh Hamzah. Setelah 10 kali atau 11 kali bendera Quraisy jatuh, maka mereka pun kocar-kacir. Lari semua. 2800 ini cukup ada beberapa orang korban, lari semuanya. Dan kata para sahabat yang menggambarkan pada saat itu, saking jauhnya Quraisy lari dan kocar-kacirnya, sampai mereka meninggalkan banyak sekali harta rampasan perang, pedang, perisai, kendi-kendi air, bahkan mereka meninggalkan wanita-wanita mereka. Yang biasanya orang-orang Arab, tradisi mereka itu sangat menjaga wanita mereka. Tapi ternyata mereka meninggalkan karena kocar-kacirnya pasukan pada saat itu. 2800 lari, benderanya mereka jatuh, tinggal ada yang 200 orang. Khalid bin Walid di sebuah lembah tadi. Mereka ini memantau peperangan, ternyata mereka lihat kekuatan umat Islam. Selain di kancah peperangan ada 50 pemanah di sini. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Nabi SAW titip pesan, ingat jangan turun sampai saya instruksikan. Menang atau kalah jangan turun. Rupanya ada 43 orang, enggak. Mereka bilang, kita untuk apa tinggal di sini? Ayo kita bantu saudara-saudara kumpul, kumpul ghanimah. Banyak harta rampasan perang, kumpulin. Kata Abdullah bin Jubair, jangan. Pesan Nabi SAW enggak boleh, menang atau kalah. Mereka tidak mau dengar, 43 itu turun dari bukit, lalu mengutip pedang, perisai, segala macam untuk dikumpulkan. Bukan untuk mereka tentunya. Karena hukum Islam, ghanimah-ghanimah ini dikumpulin dulu, nanti panglima perang yang bagikan. Ringkas cerita adalah, sisa 7 orang di atas, maka 200 pasukan Khalid bin Walid manuver dari belakang bukit ini, lalu naik dan membunuh 7 orang ini. Setelah 7 orang pemanah ini mati, maka mereka pun turun, lalu masuk di kancah peperangan, menyerang yang 650 tadi. Yang kebetulan mereka lagi jalan, mereka gak tahu apa-apa. Mereka lagi mengejar yang 2800 itu, karena siapapun yang ketangkap jadi tawanan perang. Bisa ditebus nanti. Ya. Bisa dibebasin, bisa diajak masuk Islam, dan seterusnya. Maka 200 ini mulailah masuk. Kebetulan waktu itu, waktu 650 sahabat ini, kurang lebih 640 sekian, itu mengejar pasukan Quraisy dengan tidak tahu kalau di sini ada 200 pasukan lagi. Maka di belakang, di kemah Nabi SAW itu, di bagian belakang pasukan cuma ada Nabi dengan Talha bin Ubaidillah. Ada riwayat lain juga menjelaskan ada Nusaybah binti Ka'ab. Dan juga ada beberapa sahabat namanya, 2-3 orang sahabat intinya. Maka mereka, pasukan Khalid bin Walid ini, ada satu orang mengangkat bendera Quraisy lalu mengibar-ngibarkannya untuk mengajak yang 2800 supaya kembali yang sudah jauh. Sisanya menyerang Nabi SAW. Dan kita bisa bayangkan Nabi cuma dengan 2-3 orang lalu diserang dengan sekian ratus orang. Maka di situ jatuhlah Nabi SAW dalam sebuah lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini adalah dulu orang yang mau menjadi raja di Madinah. Tetapi dia tidak mau masuk Islam. Maka kaumnya tinggalkan. Dan kaumnya memilih Nabi SAW. Karena sakit hati dia pergi ke negeri Syam. Lalu dia menganut agama Nasrani. Dan dia sebenarnya orang munafik. Ya. Maka dia sepakat dengan Abdullah ya, bin Abi Salul ini. Kepala munafik untuk selalu ya, koordinasi bagaimana caranya kita memerangi Islam. Salah satu yang dia buat adalah waktu dia dengar Quraisy akan menyerang Madinah, dia membuat lubang-lubang di situ, jebakan-jebakan, ditutup dengan lubang dalam, kalau orang masuk ke dalam susah untuk keluar. Terus ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Ternyata jebakan dia berhasil. Nabi SAW jatuh dalam lubang itu. Waktu jatuh, karena lubangnya agak dalam, dan tidak sulit agak bergerak, datang Ibnu Kami'ah, ada satu orang kafir, lalu menghantamkan pedangnya ke arah Nabi SAW. Kena ke pundak kanan, beliau sakit, kesakitan. Tapi karena pakai baju besi dengan hikmah Allah, tidak berdarah. Lalu diangkat lagi pedangnya, dihantam lagi sebelah kiri, kiri kanan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam riwayat sahih, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Kemudian dia pun mengangkat lagi pedangnya lalu memukul topi besi Nabi SAW sehingga membuat runcing pinggir topi itu nancap di pipi Nabi SAW. Ya, berdarah. Lalu pelipis beliau berdarah, gigi beliau sempat pecah alaihissalam. Dan waktu itu Nabi SAW sendirian. Sahabat cuma 2-3 orang juga sibuk menangkis karena pasukan yang datang 200-an banyak. Sampai datang Talha bin Ubaidillah, ada riwayat lain juga mengatakan Abu Talha. Ya, jadi dua-duanya datang, dua-duanya yang satu menahan pasukan kafir dengan pedangnya, yang satu lagi melindungi Nabi SAW dengan badannya. Dan ada seorang ansar, subhanallah saya lupa namanya, seorang ansar ini yang Nabi SAW jamin untuknya surga. Gara-gara Nabi bilang, siapa yang bisa menahan mereka, maka dijamin surga. Maka sahabat ini pun datang dan menyerang musuh sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Gitu kan. Maka terus saja pembelaan-pembelaan terhadap Nabi SAW terjadi dari beberapa orang, termasuk Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita mulia, sahabiat yang kata Nabi SAW, dimanapun tombak dan anak panah terarahkan ke arahku di Uhud, aku temukan Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Nusaybah binti Ka'ab sedang memata-matahkannya dengan pedangnya. Jadi seorang wanita yang mulia. Yang jelas sampai pasukan muslimin mulai kembali. Gitu kan? Nah pada saat mulai kembali terjadi peperangan antara pasukan muslimin sama pasukan yang 200 ini. Gitu kan? Terus saja terjadi peperangan sampai akhirnya tersebar isu di pada saat itu Ibnu Qami'ah yang memukul Nabi SAW mengatakan, aku telah membunuh Muhammad. Apa sebabnya? Dia waktu dia menyerang Nabi dalam lubang, dia sempat dipukul mundur oleh Talha. Maka dia pun pulang ingin bergabung sama pasukan Quraisy. Rupanya pasukan dari 650 yang sedang menyerang tadi ke depan dan kembali, ada di antara pasukan muslim yang pegang bendera namanya Mus'ab ibn Umair. Tadi da'inya Nabi yang ke Madinah, itu pegang bendera. Mirip sekali wajahnya dengan Nabi SAW. Ibnu Khami'ah pikir itu Nabi. Maka dia pun datang dari samping lalu dipotong tangannya Mus'ab ibn Umair sebelah kanan. Lalu dia pegang bendera dengan sebelah kiri. Dipotong lagi tangan sebelah kiri, dipegang dengan sisa tangannya lalu dia menusuk Mus'ab ibn Umair mati syahid radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Khami'ah sebarkan berita, aku telah membunuh Muhammad. Gara-gara berita ini tersebar seperti virus di kancah peperangan kalau Nabi SAW sudah terbunuh. Umar bin Khattab pun berkata, aku pada saat mendengar isu tersebut, tiba-tiba tanganku melemas dan aku duduk di tanah di Uhud. Lalu aku dengan beberapa orang meletakkan pedang kami. Seperti orang yang putus asa. Nabi SAW baru saja hijrah di Madinah sudah mati terbunuh. Gitu kan? Maka mereka pun akhirnya duduk menunggu sampai ada sahabat satu yang lewat. Lalu Umar bertanya, mau kemana kamu? Dia bilang, saya mencium bau surga di Uhud. Bukankah Rasulullah SAW sudah mati? Maka orang itu mengatakan, hai Umar, andai saja betul Rasulullah SAW mati terbunuh mati syahid, mestinya kalian berdiri dan juga terbunuh bersamanya. Maka kata Umar, seperti ada semangat baru, aku pun berdiri lalu kemudian mulai coba menyerang. Hanya saja kena bendera muslimin jatuh pada saat itu, maka Ali bin Abi Thalib datang dan mengambil bendera tersebut, lalu Nabi SAW memberikan isyarat agar mundur. Mundurlah pasukan sampai ke wilayah Uhud. Dan Nabi SAW menyuruh semua sahabat naik ke atas gunung, gitu kan? Karena sudah banyak korban di sini dari kalangan muslimin. Pasukan Quraisy 2000 datang kembali. Mulai mereka mendirikan bendera-bendera. Di antara kisah-kisah yang unik pada saat itu tentunya bagaimana Nabi SAW membunuh Ubay ibn Ka'ab, ya, salah satu atau Ka'ab ibn Ubay, salah satu tokoh Quraisy. Saya lupa Ubay ibn Ka'ab atau Ka'ab ibn Ubay ini salah satu tokoh Quraisy yang memang waktu di Mekah dia sering lihatkan Nabi kudanya. Sambil mengatakan, hai Muhammad, aku akan membunuh kau di atas kuda ini. Sambil dia lihatkan juga lembingnya atau tombak kecilnya. Gitu. Kata Nabi SAW, aku insya Allah yang akan membunuhmu di atas kudamu itu. Nah itu terjadi di Uhud. Maka Nabi SAW waktu lihat itu, rupanya si Ubay bin Ka'ab ini, atau Ka'ab bin Ubay, subhanallah saya lupa. Salah satu nama ini ya, maka dia mengatakan, hai Quraisy, seranglah, mumpung Muhammad belum dikerumuni oleh pasukannya. Waktu Nabi SAW dengar itu, Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berikan aku lembingmu. Maka dikasihlah lembing kecil, tombak kecil yang tajam. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi pun SAW mundur beberapa langkah, lalu melempar dengan sangat kuat tombak tersebut ke arah si Ubay ini. Ya, saking kuatnya, lemparan Nabi SAW sampai kami semua terlempar. Lalu, Ubay ini rupanya pakai topi besi, baju besi semuanya, kudanya pun besi. Celah itu hanya di leher dia saja. Jadi di antara topi besi sama baju besinya ada celah di situ, kecil. Jadi kalau orang dekat sekali baru bisa kena. Ternyata lembing yang Nabi SAW lempar kena, ya celah sedikit itu lalu tersobek sedikit, luka sedikit. Maka Ubay pun jatuh dari kudanya sambil mengatakan, Muhammad telah membunuhku. Maka teman-temannya datang, lihat, tidak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang, kalau Muhammad ludahi aku sudah mati. Dan ternyata betul, setelah pulang ke Mekah, dia sakit gara-gara lukanya itu dan 3 hari kemudian mati. Waktu Nabi SAW dengar Nabi mengatakan, sungguh murka Allah memuncak pada orang yang telah dibunuh oleh Nabi-Nya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bunuh orang. Tapi kalau sudah dibunuh di tangan beliau, berarti itu sudah luar biasa. Ya. Ringkas cerita, pada saat itu, terjadilah ya, pelindungan para sahabat untuk naik ke atas bukit. Kita masuk ke masalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pada saat itu masuk di kancah peperangan. Ya. Dan setelah menyerang orang-orang Quraisy lagi bercambuk peperangan, termasuk yang paling pertama mati 2 orang ini. Abdullah bin Amr dan juga Amr bin Jamuh, 2 orang sahabat terbunuh di tangan orang Quraisy. Dan pada saat muslimin terlindung atau berlindung di atas gunung, maka Abu Sufyan datang sambil mengatakan, apakah ada Muhammad di antara kalian? Maka Nabi SAW mengatakan, diam, tidak usah jawab. Apakah ada Abu Bakar di antara kalian? Nabi SAW larang sahabat menjawab, maka mereka pun diam. Lalu dikatakan, apakah ada Umar di antara kalian? Nabi SAW masih larang menjawab, maka mereka pun diam. Sampai akhirnya Abu Sufyan berkata, kalau 3 orang itu tidak ada di antara muslimin, berarti pasti sudah habis agama ini. Maka Nabi SAW mengatakan, jawablah hai Umar. Umar pun menjawab, Muhammad masih hidup di tengah-tengah kami, hai musuh Allah. Gitu kan? Maka akhirnya Abu Sufyan mengatakan, hai Umar, sungguh aku lebih percaya dengan lidahmu daripada Ibnu Qamiah. Kan Ibnu Qamiah tadi yang mengaku membunuh Nabi kan? Aku lebih percaya kamu, hai Umar, daripada Ibnu Qamiah. Maka Abu Sufyan bilang, ketahuilah, ya, Tuhan kami Hubal telah menang hari ini. Maka kata Nabi SAW, jawab hai Umar. Umar mengatakan, apa aku jawab ya Rasulullah? Karena Umar suaranya keras. Maka Umar menjawab, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Tuhan kami Allah lebih mulia dan lebih baik. Lalu mereka mengatakan, sungguh ini adalah pembalasan ya, Badr. Sehari buat kami dan sehari buat kalian, kata Abu Sufyan. Dan sesungguhnya korban-korban kalian ini terhina. Karena saya tidak perintahkan, tapi banyak di antara pasukan saya melakukan mutilasi-mutilasi. Dipotong hidungnya, disobek-sobek wajahnya, segala macam. Itu bukan saya perintahkan, perbuatan mereka sendiri karena mereka dendam, keluarga mereka ada yang mati di perang Badr. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, jawab, hai Umar, sesungguhnya orang-orang mati di antara kami di surga, dan korban kalian yang mati di neraka. Ringkas cerita, Abu Sufyan pun dengan pasukannya pulang menuju ke Mekah. Nabi SAW turun pada saat itu, turun dari kancah peperangan, lalu menyuruh semua sahabat-sahabat untuk mengumpulkan sahabat yang masih atau yang sudah jadi korban, dikumpulkanlah semuanya. Pada saat dikumpulkan ya, jenazah-jenazah ini, diantaranya adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Dan juga berdekatan dengan jenazahnya Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy tentunya, yang ditombak bagian perutnya. Kalau Abdullah bin Amr bin Haram ini tidak dijelaskan bagaimana kematiannya dan siapa yang membunuhnya, tapi ditemukan dia jadi jenazah, mati syahid pada saat itu. Ringkas cerita, Nabi SAW mengumpulkan semua pada saat itu, kemudian orang-orang, kata Jabir bin Abdullah ya, memikul jenazah ayahku. Dikatakan dalam sebuah riwayat, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 2471, dan An-Nasa'i jilid 4, halaman 11 dan halaman 12. Jabir bin Abdullah, anaknya Abdullah ini, radhiyallahu anhu majma'in berkata, pada peristiwa perang Uhud, ayahandaku dibawa pulang dalam keadaan tertutup atau terbungkus kain. Ia telah dibunuh secara keji atau dimutilasi. Lalu aku ingin menyingkap pakaiannya, ingin lihat wajahnya. Namun kaumku melarangku. Kemudian aku kembali ingin menyingkap pakaian itu, namun kaumku kembali melarangku. Takutnya nanti Jabir enggak tahan, karena masih anak-anak. Umurnya masih di bawah 10 tahun waktu itu. Lalu Rasulullah SAW menyingkapnya, ya, atau menyuruh untuk disingkap. Maka terdengarlah seorang wanita menangis atau menjerit, karena melihat ya, wajahnya yang dicoret-coret atau dimutilasi. Lalu beliau bertanya, siapa itu? Mereka menjawab, ini adalah putri Amr atau saudara perempuannya Amr. Maka beliau berkata, kenapa ia menangis? Padahal sampai sekarang ini, jenazah Abdullah ini, ya, malaikat naungin atau malaikat masih terus menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Sampai ia diangkat nanti, dipindahkan dari geranda yang dipikul ya, pada saat itu. Jadi ini juga satu kelebihan yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah jenazahnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dinaungi oleh malaikat. Imam Nawawi berkata, mengenai sabda Nabi SAW, padahal para malaikat masih terus menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga ia diangkat. Al-Qadi ibn Iyad berkata rahimahullah, seorang tabi'in, kemungkinan karena mereka berdesak-desakan setelah mendengar kabar gembira yang disampaikan beliau SAW mengenai karunia Allah dan keridhaannya kepadanya serta karama yang disiapkan untuknya. Mereka berdesak-desakan terhadapnya dalam rangka memuliakannya dan karena rasa senang kepadanya. Ya, jadi setelah Nabi SAW bilang ini dinaungi oleh malaikat loh sampai sekarang, karena dia mati syahid, maka kaumnya tidak lagi takut melihat mutilasi-mutilasi itu, tapi malah mereka berdesak-desakan untuk memuliakan jenazah Abdullah. Atau mereka menaunginya dari terik matahari agar aroma dan jasadnya tidak berubah. Dan sabda Rasulullah SAW, dia wanita yang menangisinya atau tidak menangisinya, para malaikat tetap akan menaunginya. Maknanya adalah sama saja, baik wanita itu menangisinya atau tidak, para malaikat tetap masih memayunginya, yakni telah terjadi karamah pada dirinya. Baik yang ini ataupun yang lainnya, karena itu tidak semestinya menangis atas hal ini. Tentu saja ini menjadi pelipur lara bagi wanita tersebut, yang merupakan tentu adalah tante daripada Abdullah ini, karena saudara-saudari perempuannya Amr, dan ini namanya Abdullah ibn Amr. Pada saat itu terjadi beberapa hal atau karamah yang terjadi ya, karamah terjadi. Sebelum saya bacakan karamahnya yang terjadi radhiyallahu anhu, ada judul sedikit di sini diberikan oleh penulis tentang Allah telah menyelesaikan pelunasan utangnya. Diangkat sebuah hadis oleh penulis, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2387 dan Ahmad nomor 8733. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullah." Barang siapa yang mengambil atau meminjam harta manusia dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan melunasi untuknya. Dan barang siapa yang mengambil atau meminjam harta manusia dengan niat untuk menghabiskannya, tidak niat membayarnya, maka Allah akan memusnahkannya. Jadi Allah akan mempersulitkan, hartanya itu akan hilang dan dia pun kena penyakit. Ini dia Abdullah bin Amr bin Haram yang sehari sebelum malam kesyahidannya atau kematiannya memanggil putranya Jabir karena keinginannya yang kuat untuk melunasi utangnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika saat perang Uhud tiba, di malam harinya ayahandaku memanggilku seraya berkata. Jadi perang Uhud terjadi hari Sabtu tahun 3 Hijriah. Hari Jumatnya malam, maka Abdullah memanggil anaknya Jabir sambil berkata, Jabir berkata, ketika saat perang Uhud tiba, besok sudah mau masuk perang, di malam harinya, ayahandaku memanggilku seraya berkata, aku merasa bahwa diriku akan menjadi korban pertama dari sekian sahabat Rasulullah SAW yang gugur di medan jihad. Sesungguhnya sepeninggalku, aku tidak meninggalkan orang yang lebih berharga bagiku daripadamu, selain Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah, dan rawatlah dengan baik adik-adik perempuanmu. Lalu saat di pagi hari, ternyata ia memang menjadi orang pertama yang gugur terbunuh. Ia dikuburkan bersama orang lain dalam satu liang kubur, karena hatiku merasa tidak nyaman membiarkannya bersama orang lain, maka aku mengeluarkannya kembali dari kuburnya setelah 6 bulan. Ternyata keadaannya sama seperti saat hari aku kubur atau aku menguburkannya, kecuali sesuatu yang ada di telinganya saja. Ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 1351. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, lantas aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahandaku meninggalkan hutang, sementara aku tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya selain buah yang keluar dari pohon kurma miliknya. Andai aku mengandalkan buah itu untuk melunasi utangnya, niscaya aku baru bisa melunasi utang-utang itu setelah bertahun-tahun. Aku juga tidak memiliki harta yang lain untuk menghidupi saudari-saudariku selain itu. Maka Rasulullah SAW berdiri, lalu membawaku pergi bersamanya ke lumbung kurma seraya berkata, panggillah semua orang-orang yang memberi pinjaman kepada ayahmu. Lalu aku pun memanggil semua pemilik piutang ya, ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW terus menakar untuk mereka, hingga akhirnya Allah melunasi seluruh utang ayahandaku dari kurma tahun itu. Kemudian aku memandang ke arah lumbung itu, ternyata aku mendapatinya masih seperti semula, seakan-akan tidak berkurang satu buah kurma pun darinya. Ya, dan ini diberikan judul oleh penulis, Allah telah menyelesaikan pelunasan utangnya. Ya, kena beranjak daripada hadis tadi, siapa yang ingin, ya, siapa yang pinjam uang ingin membayarnya, Allah mudahkan. Dan siapa yang tidak ingin mengembalikan niat menghabiskannya, maka Allah akan membinasakannya. Ini sebuah karunia, dan ini juga dalil nyata teman-teman sekalian, kalau utang ini berbahaya sekali. Tidak boleh seseorang di antara kita sengaja berutang tanpa udzur syar'i. Sudah sering saya jelaskan poin ini. Dan kalaupun kita utang niat mau membayar, tidak boleh ditunda. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab dosa-dosa besar beliau, matrul ghani dzulm. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dosa besar tersendiri. Di antara karama yang terjadi adalah jenazahnya utuh. Tadi sudah dijelaskan salah satu riwayatnya. Disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat dengan sanad sahih di jilid 2 dan jilid 3 halamannya 105. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tatkala keluar untuk menguburkan para syuhada Uhud, Rasulullah SAW bersabda, selimutilah mereka dengan luka-luka mereka atau tutupi mereka. Sesungguhnya kelak aku akan menjadi saksi bagi mereka. Ayahandaku dikuburkan dengan mengenakan pakaian bergaris putih dan hitam. Ibnu Sa'ad berkata, mereka mengatakan Abdullah merupakan orang pertama yang terbunuh pada perang Uhud. Warna kulitnya kemerah-merahan, kepalanya botak dan postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan Amr bin Jamu berpostur tinggi. Keduanya dikuburkan secara bersama-sama dalam satu lubang yang kelak bertepatan dengan aliran air. Ketika nantinya aliran air itu digali, ini tepatnya di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sudah jelaskan di bahasan Muawiyah bin Abi Sufyan pada pertemuan sebelumnya. Keduanya didapati dalam keadaan waktu digali saluran air tersebut sekitar 45 atau 50 tahun setelah kematian mereka atau setelah perang Uhud. Ketika digali saluran air itu, keduanya didapati dalam keadaan mengenai pakaian bergaris hitam putih, ya, seperti kondisi keduanya masih segar, seperti baru dikebumikan. Abdullah mengalami luka di bagian wajahnya, dengan posisi tangannya di atas lukanya, menutupinya. Ketika tangannya ditarik, pada saat jenazahnya dikeluarkan, maka mengalirlah darahnya dengan kencang. Lalu pada saat dikembalikan lagi tangannya, maka darahnya pun berhenti secara otomatis. Jabir bin Abdullah juga berkata, aku pernah melihat ayahandaku di liang kuburnya. Ia seolah-olah sedang tidur. Kondisinya tidak berubah sedikit pun, padahal kematiannya sudah berlangsung selama 46 tahun. Keduanya dipindahkan ke tempat lain, maksudnya Abdullah bin Amr dengan Amr bin Jamu. Dikeluarkan dalam kondisi masih segar dengan kondisi tidak kaku atau tubuh keduanya masih lentur dan dapat digerakkan. Ini dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat di jilid 3 halaman 106 dan sanadnya sahih. Dan Jabir juga berkata, diperintahkan kepada kami untuk melihat para korban kami yang gugur ketika Muawiyah hendak menggali aliran air, maka kami mengeluarkannya di mana kondisi jasad mereka begitu lunak atau tidak kaku, ujung-ujungnya yakni tangan dan kakinya juga masih lentur. Ini juga sama disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di jilid 3 halaman 106. Dan yang paling besar dari mujizat, karamah, mujizat untuk para nabi, karamah artinya sesuatu yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada setiap orang, kecuali hamba-hamba yang sangat dekat dengannya, adalah bagaimana pada saat dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak berbicara Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, dan yang lain tidak diajak bicara secara langsung. Yang tadi saya sebutkan di awal. Di sini penulis menulis judul Allah berbicara kepadanya tanpa hijab atau tidak ada tirai. Inilah keutamaan besar terbaik yang dimiliki sahabat agung ini dari sekian keutamaan dan kemuliaan yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ini dia setelah wafatnya Rabb berbicara langsung kepadanya tanpa hijab atau tabir. Disebutkan dalam riwayat ini dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya nomor 3013 dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 3 halaman 204 dan juga Imam Adz-Dzahabi menyetujui kesahihannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Abdullah bin Amr bin Haram ayahku terbunuh pada perang Uhud, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jabir, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahmu? Riwayat lain, Jabir bin Abdullah lagi jalan seperti merasa sedih. Lalu kemudian Nabi SAW panggil, lalu mengatakan, apakah kau tahu apa yang terjadi dengan ayahmu atau apa yang Allah katakan kepada ayahmu? Maka aku berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Maka beliau pun berkata SAW, Allah tidak berbicara kepada seorang pun melainkan dari balik hijab. sementara dia berbicara kepada ayahmu tanpa hijab. Ya, berarti bicara langsung dengan dia. Sementara yang lainnya Allah menggunakan hijab. Lalu dia Allah berfirman, wahai hambaku, minta dan berharaplah kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Ayahmu menjawab, wahai Rabbku, kiranya engkau hidupkan aku kembali agar aku terbunuh di jalanmu sekali lagi. Dan ini sudah kita jelaskan, kalau para syuhada berharap kembali ke dunia untuk ya, mati lagi. Bukan lagi ketemu istrinya, ketemu anaknya, kembali kerjaannya, makanan favoritnya. Tapi dia ingin terbunuh lagi. Padahal ini jelas seluruh jasadnya, terutama wajahnya, luka semua atau dimutilasi. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya telah aku putuskan dalam firmanku bahwa mereka yang telah gugur tidak akan dikembalikan ke dunia. Lalu ia, ayahandamu, hai Jabir, berkata, wahai Rabbku, kalau begitu sampaikan hal ini kepada orang-orang yang aku tinggalkan atau yang masih hidup, baik kerabatku ataupun dari kaum mu'minin. Maka turunlah firman Allah surah Al-Imran ayat 169. Dan ini termasuk karamah terjadi, Allah berbicara dengannya, dan Allah menceritakan tentang kebenaran itu dalam surah Al-Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian pernah mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebaliknya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa Jabir berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Jabir, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan ayahmu, lalu berfirman kepadanya, sampaikanlah harapanmu padaku, wahai hambaku. Lalu ayahmu berkata, kiranya aku dikembalikan ke dunia, lalu terbunuh lagi syahid di jalanmu sekali lagi. Maka dia pun Allah berfirman, aku telah menetapkan putusan bahwa mereka yang gugur tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ini riwayat Imam Ahmad di jilid 3, halaman 361. Siapapun, kata penulis, akan terheran-heran dengan kehormatan yang diberikan Allah SWT kepada pahlawan yang gugur mati syahid ini. Sesungguhnya ayah Jabir tidak merasakan kesepian karena telah berpisah dengan anak-anaknya. Dan jiwanya tidak harus merasakan ketenangan dengan cara berkumpul bersama buah-buah hatinya dari manusia yang dicintai, istri dan anaknya. Bahkan dia berharap dihidupkan kembali ke dunia dalam keadaan yang sangat ia cintai di dunia ini, yaitu melangkah dengan tegap menuju ke medan perang dan terbunuh mati syahid. Dan ini sebuah karunia yang paling besar yang tentu diberikan Allah SWT kepada manusia terbaik ini. Nanti tentu coba kita korek dari manakibnya, keutamaannya manusia terbaik ini, supaya kita bisa menjelaskan nanti kenapa dia sampai diberikan kedudukan yang sangat tinggi itu. Ya. Kemudian ada judul terakhir di sini ditulis oleh penulis dalam buku, nanti kita akan masuk ke poin-poin penting seperti biasa, manakib dan juga atau biografi lengkapnya tentang Abdullah bin Amr ini, apa saja keutamaannya dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dari Abdullah bin Tha'laba bin Shu'air al-Uzri, sekutu Bani Zuhra, bahwasanya tatkala meninjau para korban yang gugur pada perang Uhud, Rasulullah SAW berkata, aku adalah saksi bagi mereka. Tidak ada seorang pun korban luka yang mengalami luka di jalan Allah, melainkan Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan berdarah. Warnanya adalah warna darah, tapi aromanya adalah aroma kasturi. Dan lihatlah, di mana mereka yang paling banyak hafal Al-Quran, lalu tempatkan dia di depan para sahabatnya dalam liang kubur. Mereka menguburkan dua orang atau tiga orang dalam satu liang kubur. Ibnu Ishaq juga berkata, diriwayatkan dari para sesepuh Bani Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata pada hari itu, yakni ketika menyuruh korban Uhud yang mati syahid dikuburkan, lihatlah Amr bin Jamu dan Abdullah bin Amr bin Haram, sebab keduanya bersahabat di dunia, maka letakkanlah keduanya dalam satu liang lahat. Hadis ini hadis sahih riwayat Hakim bin Hibban dan Abu Ya'la. Dan riwayat yang lain menjelaskan kalau Abdullah bin Amr ditaruh lebih dulu, baru Amr bin Jamu. Dan ini berarti Abdullah bin Amr bin Haram lebih banyak hafalan Qur'annya, karena memang yang ditaruh di dalam adalah yang memiliki hafalan Al-Quran lebih banyak. Dan ini juga menandakan bolehnya mengubur jenazah dalam satu liang lahat. Nah, apabila memang dilihat ada maslahat, terutama orang mati syahid, maka syuhadanya dikuburin di satu tempat. Begitu juga dengan kalau tempat-tempat yang membutuhkan untuk penyatuan orang-orang seperti ini. Saudaraku seiman, ada banyak hal-hal yang masih perlu ditambahkan dalam masalah Abdullah bin Amr ini. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat tentang jasa Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Haram ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Ibnu Hibban dan Abu Ya'la dan juga Al-Hakim dan Syekh Albani mensahihkannya di nomor 3091. Kata Nabi SAW, jazallahu al-ansar khairal jaza amma qaddamu lana wa ala ra'sihim Abdullah bin Amr bin Haram wa Sa'ad bin Ubadah. Semoga Allah membalas apa yang telah kaum Ansar berikan kepada kami. Jadi orang Ansar memberikan rumah-rumah mereka kepada para muhajirin, memberikan hasil-hasil kebun mereka, mempekerjakan mereka, menikahkan mereka, dan pengorbanan mereka banyak sekali. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, bahwasanya mereka ya mengithar diri mereka, memaksakan diri untuk memberikan para muhajirin. Dan cukuplah sabda Nabi SAW mengatakan, terutama puncaknya yang paling banyak berkorban buat kami adalah Abdullah ibn Amr bin Haram dan Sa'ad ibn Ubadah. Sebagian ulama mengatakan, jasa-jasa Abdullah yang dimasukkan di sini, yang pertama adalah, pada saat awal dia masuk Islam, maka dia sangat tegas dengan para orang-orang munafikin. Termasuk orang dari sukunya dia, Abdullah bin Abi Salul itu, dia adalah salah satu tokoh yang setara dengan Abdullah ini, maka dia selalu setiap hari mendakwahinya. Tapi sayangnya saja Abdullah bin Abi Salul tetap menolak Islam. Jasa yang lain, semua yang dia miliki, apapun itu sifatnya, tanah, ya, uang, harta, kuda, semuanya diserahkan kepada para muhajirin melalui Nabi SAW. Dan dikatakan, pakailah semua ya Rasulullah, dan puncaknya dia menghadiahkan anaknya Jabir kepada Nabi SAW untuk berkhidmah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, cukuplah jasa ini saja, ya, yang sudah diberikan oleh Abdullah ibn Amr. Kita masuk ke manakibnya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam dari kaum Ansar, sehingga dia tergolong sebagai salah satu daripada sahabat Nabi. Terlebih lagi mayoritas dari kaumnya suku Khazraj masuk Islam di tangan dia karena melihat dia telah masuk Islam. Juga yang kedua, dia dari Ansar. Ansar penduduk Madinah. Dan Ansar ini punya kedudukan tersendiri. Seperti sabda Nabi SAW, sudah pernah kita jelaskan dalam manakib Ansar di pelajaran sebelumnya. Kalau ciri keimanan mencintai Ansar. Dan ciri kemunafikan membenci Ansar. Sementara Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu adalah salah satu pimpinan Khazraj yang merupakan cabang dari Ansar itu sendiri. Yang ketiga, dia termasuk ahli Badr. Ya, nanti kita akan sebutkan, mengulangi lagi tentang keutamaan ahli Badr. Kemudian yang keempat, dia telah ikut serta dalam perang Uhud dan akhirnya terbunuh mati syahid serta dinaungi jenazahnya oleh para malaikat. Yang kelima, terlihat karamah ya, pada dirinya setelah dia mati. Baik itu naungan malaikat yang disampaikan oleh Nabi SAW, baik itu jasadnya yang masih utuh setelah 46 tahun pun dikuburkan. Kemudian juga yang paling besar adalah Allah mengajaknya berbicara secara langsung. Yang keenam, termasuk bukti keberkahan dia adalah dia dikaruniai Allah anak Jabir bin Abdullah yang setelah meninggal ayahnya Abdullah, dia meneruskan perjuangannya. Hampir semua peperangan Nabi SAW setelah itu, setelah Uhud, diikuti oleh Jabir, dan dia termasuk orang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan laki-laki sahabat. Abdullah bin Amr ini tentu nasabnya dari orang Ansar ya. Dia Abdullah bin Amr bin Haram bin Ka'ab bin Ganam ya, atau bin Ghanim bin Ka'ab bin Salama al-Ansari al-Aslami. Ya, al-Aslami kalau antum masih ingat, suku Aslam kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Punya kedudukan yang kata Nabi SAW, Aslam semoga Allah menyelamatkannya. Istrinya bernama Nusaibah binti Uqbah bin Adawi bin Sinan. Ya, ini merupakan ibunya si Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk ke ad-durus wal-ibrah. Ini cukup panjang yang harus kita jelaskan tentang pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari sahabat ini. Yang pertama teman-teman sekalian, yang paling mulia yang kita bisa ambil adalah adanya fadlul yakin billahi azza wa jal wal istiqamatu ala dinihi ta'ala. Artinya keutamaan menanamkan sifat keyakinan dalam jiwa tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan istiqamah di atas agama Allah sampai mati. Yakin teman-teman adalah tingkat tertinggi daripada ilmu agama. Dan dia kalau sudah ada dalam hati seseorang, berarti dibuktikan atau dipastikan imannya telah lengkap. Sholat, yakin Allah melihatnya, yakin ini perintah Allah, yakin ini juga akan menjadi penyebab memberatkan timbangan amalnya, yakin juga akan memberikan derajatnya di surga. Semua diikuti dengan keyakinan. Dan disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah definisi yakin, saya mendapatkan ada tulisan dari Syekh Ibrahim Ar-Rahili. Beliau mengatakan, al-yakin a'la martabatil ilmu akmaluh. Sesungguhnya yakin itu adalah tingkat tertinggi daripada ilmu agama dan yang paling lengkapnya. Inna in bunya ala asasi dalilus sahih wa fahmus sahih. Kalau seandainya dibangun di atas pemahaman dan dalil yang benar. Allah berfirman tentang masalah keyakinan, misalnya tentang perang Ahzab. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 22 sampai ayat 23 tentang keyakinan ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketahuilah pada saat orang-orang beriman ya, dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kita sedang berada di depan parit, parit yang sangat besar. Jumlah mereka di parit 1000 orang. Dari kejauhan terlihat hitam karena 10.000 orang pasukan Ahzab. Makanya dinamakan Ahzab, jamak daripada Hizb. Hampir lebih dari 70 suku Arab bersatu untuk menyerang Madinah. Terlihat hitam di depan mata dan jaraknya cuma sekitar 7 atau 10 meter saja. Pasukan musuh. Dengan lengkap semua ini, kalau mereka berhasil loncat dan memerangi 1000 orang ini, 10.000 ya, melawan 1000 orang, maka habislah Madinah pada saat itu. Waktu mereka melihat musuh dengan begitu hebatnya, 10.000 jadi 10 kali lipat dari kekuatan mereka, sudah di depan ambang pintu Madinah, tinggal 10 meter saja jaraknya, tapi ada parit yang memisahkan mereka, dengan tombak, dengan panah, dengan kuda, ya, dengan teriakan-teriakan mereka, maka Allah mengatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, pada saat orang-orang beriman di Madinah dari sahabat Nabi SAW ini, melihat pasukan Ahzab, apakah mereka takut? Apakah mereka mengatakan, bisa enggak kita kalahkan? Qalu, kata Allah, mereka justru berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, wa shadaqallahu wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami, dan pasti Allah dan Rasulnya benar. Artinya apa? Ini pasukan musuh, pasti mereka kalah. Asal kita bertakwa kepada Allah, pasti mereka kalah. Penuh keyakinan. Padahal 10 kali lipat. Kemudian itu ayat 22. Ayat 23-nya, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang beriman, karena mereka yakin, dan mereka jujur mempercayai apa yang Allah telah janjikan kepada mereka, maka ada di antara mereka yang akhirnya sampai terbunuh mati syahid dan mendapatkan apa yang Allah janjikan, dan ada di antara mereka yang masih menunggu. Dan orang-orang yang dibangun atau membangun imannya di atas keyakinan, mereka tidak akan pernah mengubah keyakinan itu selama-lamanya. Jadi Allah memuji orang yang punya keyakinan, tidak mudah goyah. Sampai mati, mau dibunuh, mau apa saja, hilang seluruh hartanya, keluarganya, pokoknya dia tidak akan mengganti agama mereka. Juga dalam firman Allah surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 15, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu, wa jahadu bi amwalim wa anfusim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman, nah, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan makna yang beriman kepada Rasul adalah meyakini semua apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Mereka sudah yakini itu. Kemudian mereka tidak mengubah agama mereka. Dan mereka terus berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. mereka lah adalah orang-orang yang shadiqun atau orang-orang siddiq yang akan menjadi penghuni surga tertinggi. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, al-yakin minal iman karruhi minal jasad. Keyakinan yang harus ada dalam diri seseorang itu, ya, dia seperti ibaratnya ruh dalam jasad. Kalau tidak ada ruh, maka jasad tidak berguna. Setampan apapun, sekekar apapun, secantik apapun, ya, kalau dia jatuh, tidak ada ruhnya, tidak ada gunanya. Membusuk berapa hari lagi. Tapi kalau ada ruh bisa, maka keyakinan harusnya seperti itu, seperti ruh dalam jasad. وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي إِمَانِهِمْ حَسْبَ يَكِينِهِمْ. Ketahuilah, orang-orang pun akhirnya bertingkat-tingkat dari sisi keimanan justru karena tingkat-tingkat keyakinan mereka. Disebutkan dalam Madarus Salikin di jilid 2 halaman 397. Ya. Dan ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah sangat bijak sekali memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya keyakinan. Jadi antum tidak boleh ragu sama sekali. Allah bilang dan Rasulnya halal, pasti baik. Ini buat saya dan saya nikmati, perjuangkan sampai mati. Allah bilang haram, pasti buruk buat saya dan tidak perlu ragu untuk mengajak orang lain meninggalkannya sampai kita mati. Yakin, kekuatan itu. Ya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, al-yakin huwal imanu kullah. Ketahuilah, yakin itu adalah inti daripada seluruh iman. Dinuna kulluhul yakinu billah wa biwa'dillah. وَأَنَّ كُلَّ مَا عَدَّهُ اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّةِ وَمَا عَدَّ لِلْكَافِرِينَ فِي النَّارِ. Ketahuilah bahwasanya agama kita ini semuanya harus diikuti dengan keyakinan tanpa ragu sedikit pun, baik itu terhadap keberadaan Allah ataupun kepada janji-janji Allah. Di antaranya adalah semua yang Allah janjikan di surga bagi orang-orang beriman benar. Ya, apapun isinya, bidadari, pohon-pohon, permadani yang digambarkan semuanya benar, tidak ada keraguan dan kita tinggal tunggu mati masuk surga. Dan apapun yang diancamkan oleh Allah di neraka untuk orang-orang kafir benar. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ulama juga mengatakan al-yakinu sababun nasr. Yakin itu terhadap kebenaran dan janji Allah sebab datangnya kemenangan. Sebab datangnya jalan keluar. Ya, sebab keluarnya dari musibah karena keyakinannya. Dia yakin kalau sana ada nikmat dengan bersyukur Allah akan tambah. Yakin. Alhamdulillah Allah tambah. Dia yakin dengan menikmati halal akan baik buat dia. Dia yakin dengan meninggalkan dosa, ya, dan dia muhasabah, maka dia akan diampuni dan akan keluar dari masalahnya. Seperti itulah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Sajadah, surah nomor 32 ayat 22 tentang masalah ini. A'udzubillahi minasyaitan rajim wa minhum. Wa ja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinun. Dan kami jadikan di antara orang-orang beriman itu ada pemimpin-pemimpin yang akan memandu, ya, sesuai dengan peraturan kami pada saat mereka sabar dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi enggak boleh ragu, teman-teman. Babi haram, haram babi, sudah selesai. Orang mau jelaskan seperti apapun, Allah sudah mengatakan haram. Sudah enggak bisa. Mau langgar ya sudah dia sendiri yang tahu, enggak ada keraguan sama sekali. Tidak tergoda dengan bisikan, dengan tipuan orang atau apa saja. Dan Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, bisabr wal yakin al-imamatu tuqam. Ketahuilah, kepemimpinan yang benar, ya, Allah akan berikan kejayaan yang besar, itu dengan sabar dan diikuti dengan keyakinan. Tentang kebenaran Allah maksudnya, ya. Yakin juga, terhadap apa yang disampaikan oleh ayat-ayat Allah, ya, itu bagian daripada keyakinan itu tersendiri. Seperti Allah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, surah nomor 58 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Dan di muka bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, tapi hanya bisa diambil oleh orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin tentang janji-janji Allah dan ancaman Allah, mereka akan mendapatkan kemenangan, rahmat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan mereka terhadap akhirat yakin 100%. Mati, surga, selesai. Ini bukan cuma sekedar teori yang disampaikan, tapi kita umat Islam sudah punya bocoran-bocorannya. Beruntunglah teman-teman sekarang. Jangan justru sudah didapatkan bocorannya lalu masih ragu. Enggak ada dalam Islam itu. Kita sudah tahu bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita melaluinya, bagaimana pada saat mati, bagaimana kebangkitan, bagaimana surga dan neraka, dan surga dan neraka dari tanah pasirnya sampai ke pohon-pohonnya, pakaiannya, pelayannya, neraka juga pun dari siksa terendah sampai siksa yang paling pedih, semua sudah dijelaskan. Maka Allah SWT mengatakan, orang-orang yang telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Quran dan apa yang diturunkan kepada sebelummu dan mereka yakin terhadap akhirat, mereka itu adalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45, ayat 20-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, akan menjadi rahmat, akan menjadi penjelas bagi orang-orang atau kaum yang mau yakin. Am hasibal ladzina ijtara'u sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang menyangka bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat itu akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik dalam kehidupan maupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Jadi kalau setan masuk teman-teman was-was, benar enggak ya kita ini? Sudah benar enggak ini kita ikut sunnah Nabi SAW, ikut pengajian, azan ke masjid, nanti puasa Ramadan, kita bersedekah, benar enggak ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakin, benar. Enggak ada keraguan sama sekali. Dan jangan bilang, oh kenapa orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa itu, malah kelihatannya mereka-mereka itu seperti orang yang tidak dihukum sama Allah. Enggak, saudaraku. Dihukum sama Allah. Enggak boleh ragu. Ya. Masih ingat saya pernah sampaikan tentang kisah sahabat yang adik kakak, lalu kakaknya sakit perut. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, beri kakakmu apa? Madu. Makanin madu. Si adik pulang, kasih madu. Datang lagi, ya Rasulullah, perut kakak saya masih sakit. Apa kata Nabi SAW? Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Bayangkan bagaimana Nabi SAW tanamkan itu. Tidak mungkin salah. Sabar, pasti sembuh dengan madu itu. Yang membuat kadang-kadang kita tidak sembuh, teman-teman, karena ragu. Lawan daripada yakin apa? Ragu. Nabi SAW bilang, kesembuhan itu ada di madu. Ya. Di bekam sayapan pisau, gitu kan. Tapi orang subhanallah ragu. Bekam benar gak ya? Bahkan ada orang kadang-kadang muslim, dokter ragu. Masa sih darah dikeluarkan dari tubuh? Dan seterusnya. Nabi SAW bilang kesembuhan di situ. Gak boleh ada keraguan. Harus diikuti dengan keyakinan. Ini contoh-contoh saja. Selanjutnya, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tentang masalah keyakinan. Seperti misalnya, kejadian Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW menanamkan dengan penuh keyakinan, walaupun orang ragu, tidak ada teknologi pada saat itu. Allah turunkan dan akhirnya orang-orang mukmin meyakininya. Kisah tentang Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah, Khaybar. Belum diserang. Tahu waktu Nabi SAW lagi gali khandak, ya, muslimin lagi puncak-puncaknya lemah waktu itu. Cuma 1000 orang pasukan yang siap berperang. Pasukan Ahzab 10.000 tadi. Waktu mereka lagi gali-gali, orang munafik ketawa-ketawain muslimin. Ya. Apa ini mereka gali? Mau apain gali-gali parit? Toh juga pasukan akan masuk nanti dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Ada satu batu gak bisa dihancurkan oleh sahabat. Lalu mereka datang, ya Rasulullah, gak bisa hancur nih. Nabi SAW datang. Lalu kemudian Nabi SAW memukul dengan keras batu itu, keluar cahaya yang terang. Para sahabat melihatnya. Lalu Nabi berteriak, Allahu Akbar. Nabi pukul lagi, turun lagi cahaya terang. Nabi takbir lagi, sampai 3 kali. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi Anda bertakbir dan keluar cahaya. Kata Nabi SAW, kalian melihat cahaya itu? Nabi kira cuma Nabi yang lihat. Maka akhirnya, kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, di pukulan pertama Allah memperlihatkan Yaman di tanganku. Pukulan kedua negeri Syam. Ya. Kemudian Allah SWT juga menaklukkan wilayah-wilayah ya, selain daripada dua ini, ya, negeri Syam sama ini, dikuasai oleh umatku. Kerajaan-kerajaan umatku merata ke seluruh dunia. Maka itu orang munafik dengar apa yang mereka bilang. Ya, orang-orang munafik penuh keraguan. Karena mereka orang munafik kan sifatnya dalam surah Al-Nisa Allah katakan di akhirnya, ya, mudzabdzabina baina dzalik, atau dalam surah Al-Ma'idah, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu selalu bimbang dan ragu. Tidak cenderung pada orang beriman, tidak cenderung pada orang kafir. Ragu yang mana benar. Orang beriman tidak seperti itu. Penuh keyakinan. Maka para sahabat meyakini pada saat itu. Rasulullah SAW sampaikan berarti benar. Apa kata orang munafik? Muhammad ini ngarang-ngarang. Sudah jelas-jelas sekarang saja seseorang di antara kita tidak bisa dapat jaminan mungkin keluarganya akan dibunuh oleh orang Quraisy. Kok masih dia katakan dia akan menguasai dunia? Gitu kan? Maka sahabat meyakini, orang munafik tidak meyakini. Tapi Nabi SAW tanamkan dan dengan penuh keyakinan sahabat menerima itu. Kisah juga waktu Nabi SAW di dalam perang namanya Zatu Riqaq. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Nabi SAW memimpin sendiri peperangan tersebut. Lalu kemudian berhasil ya, memenangkan peperangan. Rupanya waktu Nabi SAW mau pulang ke Madinah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan Nabi SAW lagi tidur di bawah pohon. Kata para sahabat, kami mencarikan pohon yang paling rindang buat Nabi SAW. Suku ini sebetulnya yang lagi diserang ini, mereka melarikan diri. Nabi SAW sempat berapa hari di tempat mereka. Akhirnya Nabi SAW tinggalkan Madinah. Karena sudah tidak ada. Mereka pun ada yang kembali rupanya setelah Nabi SAW pergi gitu kan. Waktu Nabi SAW lagi di bawah pohon, lagi tertidur, dan Nabi gantung pedangnya di pohon itu, yang beliau bernaung, rupanya ada satu orang dari suku ini yang sedang diserang, mereka datang, dia datang langsung mengambil pedang Nabi SAW, tanpa disadari oleh para sahabat, dan tiba-tiba pedang itu sudah dihenuskan, lalu ditempelkan di leher Nabi SAW. Sambil dia berkata, "Hai Muhammad, siapa yang bisa selamatkan engkau dari aku?" Gitu kan? Sekarang ini pedang tinggal ditusuk saja. Kalau secara hitung-hitungan manusia, mati Nabi SAW. Maka Nabi SAW ya, mengatakan Allah dengan penuh keyakinan. Allah. Maka tiba-tiba tangan orang tersebut bergetar dan jatuh pedangnya. Waktu dia dalam keadaan gugup begitu, Nabi SAW berdiri lalu menjatuhkan dia ke tanah, lalu balik memegang pedang tersebut, lalu menempelkan di lehernya sambil mengatakan, "Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang dariku?" Maka orang itu pun mengatakan, "Hai Muhammad, engkau orang baik, maafkanlah." Dan itu bedanya orang beriman sama orang kafir. Kita Allah, dia minta-minta, merengek-merengek sama orang. Ya, seperti itulah. Dalam riwayat lain dikatakan, waktu Nabi SAW ingin ditusuk lehernya, beliau sempat memanggil para sahabat. Sahabat pun berkumpul. Lalu Nabi sengaja supaya mereka dengar. Lalu orang itu mengatakan, "Siapa yang bisa selamatkan kau, hai Muhammad, dari aku?" Kata Nabi SAW, "Allah." Sampai 3 kali. Allah, Allah. Maka bergetar tangan orang ini, kata para sahabat, walaupun dia pun jatuh. Jadi bukan Nabi SAW jatuhkan, riwayat yang pertama jatuhkan. Maka Nabi SAW pun balik, lalu memegang pisau, pedang tersebut, lalu menempelkan di lehernya sambil mengatakan, "Sekarang siapa yang bisa selamatkan engkau?" Di sini kekuatan keyakinan yang luar biasa. Memanggil Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Kemudian juga dalam Gar Thawr, dalam hadis Bukhari Muslim ya, yang sudah masyhur, waktu Nabi SAW lagi sembunyi di Gar Thawr ya, di sama Abu Bakar waktu mau hijrah ke Madinah, kan itu Gar Thawr itu bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, terus di atasnya itu ada kayak tebing masuk. Jadi bukan gua sebenarnya ya, kayak tempat curam saja ke dalam. Jadi Abu Bakar sama Nabi SAW masuk ke dalam situ. Makanya waktu orang-orang Quraisy tiba di situ, sampai di atas lubang curam itu. Bukan lubang sebenarnya ya, dia hanya sekedar tebing, ya, pecahan tebing begitu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, andai seseorang di antara mereka lihat ke bawah, mereka lihat kita." Maka kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, "Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau 2 orang seperti kita ini, yang ketiganya Allah?" Yakin, Allah selamatkan. Jadi kan, kekuatan Allah SWT sering kali dilupakan oleh banyak muslimin. Sakit, sibuk dengan dokternya. "Dok, saya belum sembuh. Dok, saya belum..." Bilang, "Ya Allah, sembuhin." Dokter terus. Dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Kita butuh tenaga medis, bukan tidak butuh. Teman-teman ini Masya Allah. Tapi jangan lupa Tuhan Anda. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan semua Allah, yang berikan ilmu kepada dokter itu juga Allah. Kan gitu. Teman-teman medis juga begitu, kalau lagi mengobati orang, berdoalah sama Allah, Bapak Ibu sekalian supaya sembuh, gitu kan? Ini resep saya yang paling bagus, pasti Anda sembuh. Mana pasti sembuh? Ya enggak mungkin kan gitu. Pasti Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh keyakinan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr, kita kembali kepada tokoh kita ini, bin Haram radhiyallahu anhu, karena sangat yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia di malam sebelum terjadi perang Uhud, telah memohon kepada Allah SWT dengan tulus agar menjadi orang yang mati syahid pertama. Dan karena keyakinannya bahwasanya mati syahid adalah kebaikan, dia minta untuk mati, gitu kan? Dan betul-betul Allah kabulkan dan dia menjadi orang yang pertama mati syahid di situ. Dan kata para ulama, bukan mustahil, karena dia ibadah sekarang pada saat itu adalah perang Uhud. Siapa orang yang pertama minta mati syahid, maka bukan mustahil itulah penyebabnya Allah kabulkan dan Allah ajak bicara dia secara langsung. Karena tidak disebutkan secara khusus, bukan dia bunuh orang kafir 100 orang, tidak. Dia ditemukan jenazah sudah mati. Maka ulama coba mengorek, apa kira-kira mutiaranya Abdullah bin Amr ini. Ternyata ditemukan, dia pada malam itu memohon kepada Allah SWT dengan tulus dan yakin, agar dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan syahid, dan Allah pun menerimanya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah, bagaimana seseorang muslim ditekankan untuk ithar atau memaksakan diri untuk menerima dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memaksakan diri dalam meninggalkan larangan-larangan, ya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Abdullah radhiyallahu anhu memberikan hartanya, tanahnya, rumahnya, untahnya, kudanya, puncaknya adalah anaknya dan juga dirinya sendiri kepada agama Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan dia membawa anaknya Abdullah pada saat ada baiat Aqabah dan dia masuk Islam serta dia menawarkan atau langsung mengajak anaknya masuk Islam bersamanya. Dan akhirnya Nabi SAW mendoakan dia karena dia setelah pulang ke Madinah menjadi da'i bagi suku Khazraj. Maka Nabi SAW mendoakan dan mengatakan semoga Allah membalas dengan baik suku Ansar terutama Abdullah ibn Amr, ya, bin Haram dan Sa'ad ibn Ubadah sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga, pelajarannya, kedudukan ahli Badr. Ini juga sudah pernah kita sebutkan, saya reviewkan kembali. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya ahli Badr adalah orang-orang terbaiknya umat ini. Enggak ada yang kalahkan lagi. Semua yang pernah hadir di Badr adalah orang terbaiknya umat ini. Enggak ada keraguan dalam masalah semuanya, 314 orang itu. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ma tu'adduna ahlil badr fikum. Kira-kira menurut kau, hai Muhammad, menurut kalian, hai kalangan manusia, siapa di antara, atau bagaimana kedudukan penduduk ahli badr yang ikut di badr di antara kalian? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, Hum khiyaruna atau khiyarul muslimin. Mereka adalah orang-orang yang terbaik kami atau yang terbaik dari umat Islam. Qala Jibril alaihissalam, wa kadzalikal malaika alladziina syaraku fil badr. Ketahuilah hai Muhammad, begitu juga dengan kalangan para malaikat yang terbaik di antara mereka yang pernah diizinkan hadir di Badr. Ahli Badr diampuni semua dosa mereka. Dan ini masyhur dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang sudah masyhur juga kisahnya. Pada saat akan terjadi perang pembebasan kota Mekah, maka dia pun akhirnya membongkar, ya, penyerangan Nabi SAW. Ini sudah pernah kita jelaskan, ya. Pada saat dia kirim seorang wanita untuk membongkar penyerangan Nabi SAW, sementara Nabi titip wasiat, jangan ada yang membongkar penyeranganku ke Mekah ini. Hatim bin Abi Balta disampaikan oleh Nabi SAW, karena dia ahli Badr, dipercaya. Dia pernah hadir di Badr. Setelah kebongkar ternyata dia yang menyampaikan itu dan Nabi SAW menerima wahyu. Nabi mengatakan kepada Abi bin Abi Talib, Zubair bin Awam, coba kalian pergi ke lokasi titik ini, jalan menuju ke Mekah, ada seorang wanita, ambil darinya surat Hatim bin Abi Balta'ah. Karena dia membongkar penyerangan ini. Maka Ali bin Abi Talib dan Zubair pergi ke sana, ringkas cerita itu cukup panjang, diancamlah wanita tersebut sampai dikeluarkan surat. Waktu Hatim bin Abi Balta'ah ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau buat ini? Apa ini kau buat ini, membongkar penyeranganku? Kata dia, ya Rasulullah, ini bukan pengkhianatan. Tapi saya termasuk salah satu orang yang memiliki keluarga di Mekah yang saya khawatir kalau Quraisy tahu Anda keluar dan saya tidak menyampaikan ini, nanti mereka membunuh keluargaku. Dan aku tidak pernah niat berkhianat. Maka Nabi SAW mengatakan, dia benar. Udah, dia mengaku salah, sudah benar. Rupanya ada sahabat pada saat itu mengangkat pedang sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku membunuhnya. Atau memenggal lehernya. Maka kata Nabi SAW, jangan. Karena dia adalah ahli Badr. Dan Allah telah berfirman, kata Nabi SAW, innahu min ahli al-badr, dia adalah ahli badr, alam ta'lam annallaha qad qala lahum, bukan, apakah kau tidak tahu kalau Allah SWT telah berfirman kepada ahli badr, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4 dalam Musadrak halaman 77, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf di jilid 12 halaman 155. Mereka juga termasuk ahli jannah atau dijamin masuk surga sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la yadkhulun nara ahadun syahida badra. Tidak akan pernah masuk neraka siapapun yang pernah menyaksikan perang Badr. Jadi dijamin buat mereka tidak akan masuk neraka, tapi masuk surga. Itu pelajaran yang ketiga, kedudukan ahli Badr. Yang keempat, tentang pentingnya beriman kepada para malaikat. Karena di sini pada saat meninggal Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bin Haram, sempat kata Nabi SAW waktu orang menangisinya, sesungguhnya malaikat sedang menaunginya, gitu kan. Dan ini cukup banyak dalam perang Badar ya, termasuk jenazahnya Hamdalah yang Nabi SAW alihkan pandangan matanya waktu diangkat jenazahnya. Lalu para sahabat menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Kemudian juga dalam riwayat lain, aku diperlihatkan malaikat yang memandikannya, atau aku diberitahukan kalau malaikat sedang memandikannya dari janabah, dari junub. Karena Hamdalah menikah hari Jumat malam, lalu habis subuh hari Sabtu dia berhubungan biologis, lagi sementara junub, dia mau istirahat, tiba-tiba terdengar panggilan Uhud, lalu kemudian dia datang untuk berperang. Dan cukup banyak tentunya ya, kesaksian-kesaksian malaikat dalam peperangan-peperangan ini. Iman kepada malaikat ini cukup banyak dalilnya, dan harus kita yakini sebagaimana kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini berarti menandakan kita tahu kalau muka bumi ini semua dirawat, diurus oleh para malaikat. Tumbuh-tumbuhannya, manusianya, hewan-hewannya, udara, kadar udaranya, apinya, cahayanya, semua ada. Ya, dan tidak benar keyakinan sebagian orang menganggap syaitan menguasai, iblis menguasai, tidak. Bahkan iblis dan syaitan itu lebih lemah jauh daripada manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, inna qaidas syaitani kana dha'ifa. Syaitan lemah. Jadi enggak boleh yakin lembah ini, gunung ini ada penjaganya, kuatlah, harus dikasih kepala sapi, ya, harus ini dan itu. Itu khurafat semua, enggak benar. Allah memerintahkan kita beriman kepada para malaikat yang mereka bertugas untuk merawat muka bumi ini dan alam semesta ini dengan izin Allah, termasuk pergantian siang malam, turunnya hujan, pergantian musim, populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Banyak dalilnya. Di antaranya surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Al-ayah. Sesungguhnya seluruh rasul atau rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya Al-Qur'an, dan orang-orang beriman juga ikut beriman kepada Allah dan juga meyakini dan beriman tentang keberadaan para malaikat dan kitab-kitab serta utusan-utusan, dan mereka tidak membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Seperti orang Yahudi, teman-teman, orang Yahudi itu membenci Jibril alaihissalam. Ini Yahudi luar biasa, bukan cuma manusia yang dibenci. Malaikat pun dibenci, padahal dia tidak pernah lihat. Itu terbukti dalam hadis Bukhari kan, waktu Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya ada satu pendeta Yahudi datang lalu berkata, hai Muhammad, aku akan bertanya padamu, jawablah. Lalu kata Nabi SAW, sungguh Jibril telah datang memberitahukan itu padaku, jawaban pertanyaanmu ini. Langsung dia bilang, orang Yahudi bilang, Jibril itu musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi antum jangan heran kalau antum dimusuhi, malaikat aja dimusuhin. Kemudian di dalam ayat yang lain surah Al-Mursalat, dan ini surah yang termasuk surah yang terinci sama dengan An-Nazi'at ya. Itu yang menyebutkan tentang malaikat. Surah Mursalat surah nomor 77 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Silakan dibuka tentunya ya kalau punya Al-Qur'an. Kita rincikan masalah ini insyaallah. Mursalat artinya malaikat-malaikat yang diutus ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mursalati 'urfa. Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang memang pasti mereka ada. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan-kebaikan. Artinya ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menghembuskan udara yang nyaman, ya, memberikan hasil buah panen yang bagus. Itu semua malaikat. Kabar bergembira dibawa sama dia. Ayat keduanya, fal 'asifati asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Nah, mereka punya sayap. Sebagaimana Allah jelaskan tentang mereka juga, Allah menciptakan dzu ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba'. Mereka memiliki sayap 2, 3 dan 4. Kemudian dikatakan ayat 3-nya wan nasyirati nasyra, dan para malaikat-malaikat yang mereka pasti ada. Kalian harus yakini keberadaan mereka, kata Allah, yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Kata ulama tafsir, menghembuskan udara, ya, kemudian mengatur teriknya matahari, mengatur kadar udara, mengatur kadar air, kadar cahaya, populasi hewan, tidak pernah habis ayam, tidak pernah habis ikan, selalu ada. Ini kalau enggak ada yang atur gimana? Antum kalau punya akuarium teman-teman sekalian kecil, antum enggak pernah bersihin, penuh lumut enggak? Hah? Mana suaranya? Masih hidup enggak ini? Hah? Masih ya? Kalau mau tidur bilang. Jadi saya juga kembali tidur gitu. Jadi subhanallah, kita kalau punya kolam ikan kecil saja, akuarium enggak dibersihin berlumut, kotor. Dan ikannya kalau tidak dikasih makan bisa mati kan? Kecil akuariumnya, paling 1x1 meter. Bagaimana dengan sungai dan lautan teman-teman? Kalau enggak ada yang rawat gimana bisa? Maka itu contoh, pohon-pohon bisa tumbuh kalau dari atas kita lihat hutan-hutan itu dengan rapinya tertata, buah-buahan itu semua ada yang urus. Orang mukmin yakin itu yang urus adalah yang rawat semua malaikat yang Allah tugaskan. Makanya dalam ayat 3 mursalat wan nasyirati nasyra, dan malaikat yang bertugas menyebarkan rahmat Tuhannya seluas-luasnya. Semua ini kebaikan-kebaikan. Ayat 4-nya fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi antum boleh tipu manusia, malaikat enggak bisa ditipu. Tak bisa. Antum bisa menipu manusia, enggak, saya enggak zina kok, saya enggak masuk di hotel gini. Tapi malaikat ada lihat, enggak bisa ditipu. Catat semuanya. Ayat 5-nya, fal mulkiyati dzikra, dan para malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ada di antara mereka yang bertugas itu. Ini ayat 1 sampai ayat 5. Surah Al-Mursalat. Kemudian kita pindah ke An-Nazi'at. Ya. Setelahnya kurang lebih dua surah. Tadi surah nomor 77, sekarang surah nomor 79. An-Nazi'at artinya malaikat-malaikat yang mencabut ruh. Ya. Ayat satunya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan-nazi'ati gharqa. Dan para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan, ya, demi malaikat, maksudnya Allah bersumpah, ada loh malaikat itu, aku bersumpah atas namaku, kata Allah. Ya. Yang mencabut nyawa dengan keras, kata ulama tafsir, kepada orang kafir dan fasik, wa na'udzubillah. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan itu. Ayat 2-nya, wannashitati nashto, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut untuk orang-orang beriman. Ayat 3-nya wassabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepatnya. Kecepatan malaikat beda dengan kita, gitu kan? Sebagian ulama ada yang menghubungkan dengan sumber pembuatan mereka. Malaikat dari mana? Dari apa? Dari cahaya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Maka ini bisa menggambarkan tentang kecepatannya, dan kita pun secara ilmiah kita sudah belajar kecepatan cahaya sangat cepat. Lampu ini kita nyalain tiba-tiba sudah terang, gitu kan? Kecepatan luar biasa. Maka itu disebutkan oleh Allah, kecepatan mereka sangat cepat seperti cahaya. Kemudian yang keempat, ayat 4-nya fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Makna mendahului adalah dia, Allah SWT berikan kelebihan bisa mendahului semua makhluk di muka bumi ini dari sisi kecepatan. Di saking cepatnya. Kalau antum bisa lihat petir, angin kencang, itu semua dibanding dengan kecepatan malaikat tidak ada apa-apanya. Ini makna daripada ayat keempatnya. Ayat kelima, ini satu ayat cukup memberikan gambaran apa tadi yang saya jelaskan teman-teman. Allah mengatakan, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Hujan, panas, kadar air, kadar udara, semua. Dan jangan antum tutup mata teman-teman, karena kita sekarang di sekitar kita penuh dengan malaikat. Makanya kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah malaikat yang tidak berpisah dari kalian kecuali kalian sedang, maaf, di WC atau sedang berhubungan biologis. Itu kata Nabi SAW. Ya. Jadi di situ kalau itu kita lakukan baru malaikat berpisah, kalau enggak. Jadi selalu mengawasi. Bahkan kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kayak bau busuk, ya, kata-kata kasar. Karena malaikat itu makhluk Allah yang mulia. Makanya salah satu hal yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dimuliakan, bahkan diberikan julukan karramallah dzunnurain, ya. Kenapa dikatakan dzunnurain dan kenapa dia punya cahaya? Sebagian ulama mengatakan dzunnurain karena dia menikahi dua anak perempuan Nabi SAW. Juga bisa bermakna Allah berikan dia cahaya dalam hidupnya, selalu jadi panutan, ya, walaupun makna pertama lebih tepat, ya. Tapi dia salah satu cirinya, kenapa Nabi SAW bilang, waktu Nabi lagi duduk lalu tersingkap kakinya, kemudian waktu Utsman bin Affan izin masuk langsung beliau tutup, beliau mengatakan tidakkah saya malu dengan malaikat, ya, tidakkah saya malu dengan orang yang malaikat pun malu kepadanya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri. Apalagi mau buat dosa yang lain. Apalagi kemaluan orang lain. Gitu. Ya, dan seterusnya. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kemudian dalam ayat lain kita lihat Al-Infitar, ya. Surah nomor 82 ayat 10 sampai ayat 12. Allah sebutkan juga tentang masalah malaikat. Al-Infitar surah nomor 82 ayat 10 sampai 12. Dibuka Al-Qur'annya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Ketahuilah di sisi kalian ada malaikat-malaikat yang kami tugaskan menjaga kalian. Kiraman katibin. Mereka sangat mulia dan mencatat semua perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua apa yang kalian lakukan, baik dan buruknya. Mereka juga hadir di perang Badar. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim id tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Ingatlah pada saat kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian di Badar, maka diterimalah doa-doa kalian, lalu aku kata Allah membantu kalian dengan 1000 malaikat yang turun terus-menerus. Juga di dalam surah Al-Anfal, masih Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu, sa'ulki fi kulubil ladina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kulla banan. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad mewahyukan kepada para malaikat, agar aku bersama dengan kalian, dan tolonglah, ya, orang-orang beriman. Kelak aku akan masukkan rasa-rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, maka tebaslah leher-leher mereka dan potonglah jari-jari mereka. Ya. Ini tentu pernah dijelaskan dalam perang Badar, waktu Nabi SAW selesai mengumpulkan jenazah orang-orang kafir dan disuruh masukkan ke dalam sumur. Kata Nabi SAW, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian mana korban kalian dan mana korban para malaikat. Mana orang kafir yang kalian bunuh, mana yang malaikat bunuh. Untuk membuktikan malaikat itu hadir. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan kepalanya tertebas dan jari-jari tangannya kafir terbunuh serta ada luka bakarnya, itu adalah korban para malaikat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Anfal di sini ayat 12, fadribu fawqal a'naq, tebas leher-leher mereka orang kafir itu, wadribu minhum kullabanan, dan potonglah jari-jari mereka. Juga yang masyhur dalam hadis Bukhari, ya, yang datang menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan. Bagaimana malaikat Jibril datang dan sahabat menyaksikan, hanya saja datang dalam poster atau gambar manusia. Juga pengakuan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pada saat dia ditawan, ya, dan dia belum masuk Islam pada saat itu, ditawan. Maka dia pun teriak-teriak kesakitan dan ternyata yang memegang tangannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abbas bin Abdul Muttalib orangnya tinggi besar, mirip dengan Umar bin Khattab. Umar itu kalau dulu di atas kuda kakinya bisa sampai di tanah, ya, saking besarnya. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil sekali, saking kecilnya sampai semua anggota tubuhnya radhiyallahu anhu kecil, tangannya, kakinya. Beliau pernah naik ke atas sebuah pohon kurma, gitu kan? Kemudian kencang, angin kencang sehingga tersingkap betisnya. Dan kecil sekali betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sampai membuat beberapa sahabat tertawa. Menertawakan itu. Antum jangan ikut tertawa. Waktu itu sangat tertawa. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian menertawakan kedua betisnya Abdullah bin Ibnu Mas'ud? Ketahuilah, dua betisnya ini yang kecil yang kalian ketawakan ini lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan hari kiamat. Ya. Karena keimanan yang luar biasa. Karena Allah tidak lihat fisik kita. Gitu kan? Seperti itulah. Nah rupanya, di perang itu, di perang Badar, tertawan Abbas, karena Abbas sebenarnya tidak mau, dia tidak mau ikut berperang. Cuma dia tidak enak sama kaumnya gitu kan. Maka Abbas dipegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Abbas tangannya besar. Mungkin 2-4 telangan Abdullah bin Mas'ud, 1 tangan Abbas. Tapi Abbas teriak-teriak kesakitan. Orang-orang semua pada heran lihat. Sampai mereka bilang, hai Abbas, ini yang pegang kau Abdullah bin Mas'ud. Apa yang terjadi? Dia bilang, demi Allah tanganku seperti mau patah. Gitu kan. Maka Abdullah bin Mas'ud waktu itu mendengar, dia senyum. Nabi SAW lihat. Kata Nabi SAW, hai Abdullah, itu yang melakukannya malaikat dan bukan kamu. Ya. Kalau Abdullah enggak bisa dia buat begitu. Abu Dawud Al-Muzani kun berkata, kuntu wara ahadal musyrikin, ini salah satu sahabat Nabi yang mulia ya, dia mengatakan, aku pernah berada di belakang orang musyrik di perang Badar. Kuntu ridu qata ra'sahu, fa idza ra'sahu qad quti'a qabla an yasila ilayhi sayfi, wa araftu annahu qatalahu ahadan qabli. Di perang Badar, aku sudah mengalahkan seorang kafir dan pedangnya sudah jatuh. Pada saat pedangku aku ayunkan ke lehernya, tiba-tiba lehernya sudah terputus sendiri. Maka aku yakin kalau itu adalah kalau sudah ada orang yang membunuhnya sebelumku. Dan waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis sahih, beliau mengatakan itu adalah korban malaikat. Juga sahabat mendengarkan di dalam perang, ya Haizub akbil, wahai Haizub majulah. Ini khilaf yang terhormat. Haizub ini ada yang mengatakan nama kudanya Jibril alaihissalam, ada yang mengatakan nama malaikat. Tapi riwayat ini kata Nabi SAW waktu ditanya, ya Rasulullah, tadi saya dengar Haizub, siapa itu? Kata Nabi SAW, itu malaikat yang memanggil temannya untuk maju berjihad. Untuk maju berjihad. Berarti banyak riwayat yang membuktikan tentang keberadaan malaikat ini. Dan teman-teman tidak ada keraguan sama sekali sedikit pun sebagai orang beriman. Sebagaimana kita tadi sudah bahas poin pertama masalah keyakinan tentang keberadaan malaikat ini. Yang kelima, tentang keutamaan jihad dan mati syahid. Ini terus kita ulangi teman-teman sekalian karena memang berhubungan sekali dengan tokoh kita. Yang menjadi yang paling menonjol dari tokoh kita ini adalah mati syahidnya. Allah SWT memerintahkan jihad ya, dan berusaha hadir kalau memang terjadi jihad yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan jihad yang disalahgunakan. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 78 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wajahidu fi sabilillahi haqqo jihadi. Ya. Sudah buka belum? Buka surah nomor 22 ya. Iya betul, ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fi sabilillahi haqqo jihadi. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada 'alan nas. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya dan berjihadlah kalian semua di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ikhlas, berani, memang mengejar mati syahid. Dia telah memilih kalian, hai kaum muslimin. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama satu kesempitan. Ketakutan-ketakutan hanya dari syaitan. Lakukan saja. Ikutilah agama orang tua kalian Ibrahim. Dialah Allah telah menamai kalian. Ya. Sekalian semua orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul, Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kalian pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu atau pelindung kalian dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Saksi bahasan kita potongan ayat pertama disuruh berjihad dengan serius, dengan benar-benar mengejar kesempatan-kesempatan emas di situ. Di dalam hadis Nabi SAW, mohon maaf, masih ada ayat Al-Quran ya. Surah At-Taubah ayat 41. A'udhu billahi minasyaitan rajim, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa apa? Berat. Lawan, pergi. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Andai saja kalian sudah mati nanti, sudah lihat, baru kalian mengatakan, oh iya benar. Dan ini terjadi pada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Selanjutnya ada juga di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8, kita mundur satu surah, ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina aawaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'. Ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Wa in istansarukum fid dini fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediamannya dan pertolongannya kepada orang-orang muhajirin, orang-orang Madinah, mereka itu sama-sama satu sama yang lain saling lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tentu ini ayat butuh rincian ya, cukup panjang, tapi saya jelaskan atau ambil saksi bahasan di potongan awalnya, disuruh jihad dengan harta dan juga jiwa kita. Sekarang kita masuk ke surah Saf ya, ayat 10 sampai ayat 12. Sudah buka? Surah nomor 64 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu, kata Allah, suatu perniagaan, ini bisnis paling menguntungkan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih di akhirat. Itu ayat 10. Ayat 11-nya. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat 12-nya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir, atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke dalam tempat tinggal yang baik dalam jannah 'adn itu. Itulah keuntungan yang besar. Dan ini menjelaskan juga tentang perintah jihad dan keutamaannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, sebagian ulama mengatakan artinya tanpa hisab. Karena ada hadis-hadis Nabi yang berbunyi, ya, siapa yang mati syahid maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya, ya. Kata Nabi SAW, orang mati syahid diampuni semua dosanya dari awal menetes darahnya. Jihad, teman-teman sekalian, hukum-hukumnya dia bisa menjadi wajib atau fardu ain. Secara individu jadi wajib. Kapan itu? Kalau wilayah kita sedang diserang oleh musuh, seperti kasus Palestina sekarang misalnya, wajib fardu ain bagi penduduk setempat. Dan dia menjadi fardu kifayah, ya, dia tercukupi dengan adanya sebagian umat Islam yang sudah melakukannya, yang lainnya gugur. Itu bagi orang-orang yang di luar wilayah konflik itu. Kayak kita di Indonesia misalnya dengan Palestina ini, kita fardu kifayah. Dan juga ya, bisa menjadi fardu ain dalam tiga keadaan. Kalau musuh sudah bertemu, ya, selain tadi musuh sedang menyerang wilayah kita dan berusaha untuk menjajah, yang kedua, kalau musuh sedang bertemu, tidak boleh kita lari dari medan perang. Dan kita tahu, kata Nabi SAW, ada 7 dosa, induk dosa besar yang membinasakan. Di antaranya lari dari kancah peperangan. Karena orang Islam kalau masuk medan perang, dia cuma tahu menang atau mati syahid, dan tidak ada kekalahan. Dan yang ketiga, kalau pemimpin setempat sudah memanggilnya. Misalnya pemerintah Indonesia mengatakan semua warga Indonesia punya kewajiban membela, misalnya berperang, Maka di sini mereka mengangkat senjata dan insya Allah ini termasuk mati syahid kalau dia ikhlaskan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat jihad, sebagian ulama menyusun mengatakan yang pertama adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena mau dipuji, bukan karena dikatakan dia perkasa, dia pemberani, dia ahli bela diri dan seterusnya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kemudian yang kedua harus dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah. Selain mengikuti panduan yang benar, juga dia harus meninggikan kalimat Allah atau diilak kalimatillah. Karena pernah ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, seseorang yang berperang karena keperkasaan, seseorang yang berperang karena membela sukunya, seseorang yang berperang karena riya, maka mana yang di jalan Allah? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qatala litakuna kalimatillahiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dan terbunuh, ya, atau siapa yang berperang di jalan, siapa yang berperang niatnya untuk meninggikan kalimat Allah supaya agama Allah yang dimenangkan, maka dia di jalan Allah. Yang pertama itu tadi ikhlas dan mutaba, yang kedua harus meninggikan kalimat Allah niatnya, yang ketiga harus memiliki ilmu tentang masalah jihad itu, yang keempat berdiri di atas asas keadilan. Jadi bukan dendam tapi keadilan, karena ingin menyebarkan agama Islam. Orang yang ditawan ya sudah ditawan. Yang kelima bersama imam. Ya, bersama imam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, innamal imamu junnatun yuqatilu yuqatilu mi waraihi wa yuttaqa bihi fa in amara bitaqwallah wal adl fa inna lahu bidzalika ajra wa in amara bighairihi fa inna alaihi wizra. Sesungguhnya pemimpin itu bisa jadi penolong dan perisai untuk berperang, dan dia akan jadi perisai dari api neraka, maksudnya kalau dipatuhi dalam kebenaran, dan berperang, orang dianjurkan berperang di belakangnya, kalau dia perintahkan. Kalau seandainya dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan adil, maka dia akan dapat pahala, dan kalau seandainya dia memerintahkan selain daripada itu, maka dia akan mendapatkan dosa. Berkata Imam Al-Barbahari, rahimahullah, man qala yasihu salatu wara al-birri wal-fajir, siapa yang mengatakan bahwasanya salat itu sah, sholat di belakang imam, baik orang itu orang bir atau orang fajir. Orang yang patuh kepada Allah atau orang fajir, orang yang punya maksiat. Tapi tentu rukun-rukun syarat sholatnya benar. Ya. Siapa yang mengatakan sah sholat di belakang mereka itu, وَكَذَلِكَ الْجِهَادُ وَرَأَ الْبِرُ وَالْفَاجِرِ, dan juga berjihad di belakang pemimpin yang bir ataupun yang fajir. Ya. Yang baik ataupun yang masih bermaksiat kepada Allah, tapi dia memenuhi syarat-syarat jadi pemimpin jihad. Walam yakhruj alal imami bisayfin, dan dia tidak pernah memberontak melawan pemerintahnya dengan pedang. Wa yad'u lahum bi khair, bahkan dia mendoakan untuk mereka kebaikan. Faqad manna kalimatul khawarij al-awwal wal akhir, maka dia telah selamat dari kalimat khawarij dari awal dan akhirnya. Diambil dari syarah sunnah di halaman 161. At-Tahawi juga berkata, al-hajj wal jihad ma awla al-amri minal muslimin birrahum wa fajirahum. Haji dan jihad itu diperintahkan untuk mengikuti pemimpin muslimin, baik itu pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang masih punya maksiat tapi dia sedang menjalankan dengan baik. Misalnya pemimpin itu jauh dari agama tapi dia izinkan muslimin untuk haji, ya sudah haji, gitu kan, kita jalankan. Begitu juga dengan jihad, ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. La yubtiluha syai'un wala yanqusuha, tidak bisa ada yang membatalkan itu dan juga tidak ada yang bisa menguranginya. Dalam syarah Aqidah Tahawiyah halaman 55. Itu tentang masalah jihad. Masuk dalamnya juga tentang masalah mati syahid. Kalau mati syahid juga punya keutamaan-keutamaan tersendiri. Di antaranya yang tadi sudah sempat kita bacakan sebenarnya ayatnya ini ya. Ini kalau tidak salah dalam surah Al Imran ayat 134. Coba kita lihat dulu, pastikan. Al-Imran 169 ya. Ini ayat tentang menjelaskan pastinya orang mati syahid tidak akan atau mereka hidup. Yang sudah masyhur ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki, ya. Kemudian ayat 170, farihin bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadina lam yahaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka dalam keadaan gembira, ini orang mati Allah ceritakan mereka gembira dengan mati syahid itu, Disebabkan karunia Allah yang diberikannya Allah kepada mereka. N-nya itu kata ganti besar ya. Huruf besar karena kata ganti Allah. Diberikannya, maksudnya Allah berikan kepada mereka, kepada orang mati syahid. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 171-nya, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin la wa an wa fadlin wa an wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Jadi ini keutamaan orang mati syahid ya, yang pertama yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman, tentu ayat ini turun kepada ahli Badr. Ahli Badr pada saat mereka mati syahid, maka Nabi SAW waktu mengumpulkan jenazah mereka berkata, sungguh sahabat-sahabat kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah. Ya. Kemudian ya, mereka berkata satu sama yang lain, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia karena kami ingin terbunuh lagi di jalanmu. Maka Allah SWT mengatakan, sudah jelas perintahku tidak akan pernah lagi orang hidup setelah mati. Maka mereka mengatakan, kalau gitu sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, kalau mereka tidak usah takut dan mereka tidak usah sedih. Maka turunlah ayat-ayat ini, Al-Imran 169 sampai 171 tadi. Waktu kisah Abdullah bin Amr ini, tadi juga sempat disebutkan oleh penulis ayat 169, kata para ulama, Abdullah bin Amr sudah dengar ayat ini yang Nabi SAW sampaikan di Perang Badr untuk ahli Badr. Maka waktu Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada dia, kau mau minta apa? Maka dia mengulangi ayat yang pernah didengar dari Nabi SAW tentang mereka boleh atau mereka akan minta dikembalikan di dunia tapi Allah tidak mengizinkan. Di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, nomor 2788 tentang keutamaan mati syahid, kata Nabi SAW, لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجته كأنهما ذئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. Jadi orang bujang pun tidak usah sedih. Mati syahid saja, itu bagus sekali. Daripada untuk merepot-repot cari jodoh susah, banyak akhwatnya jual mahal gitu kan. Mahal maharnya susah dilamar, segala macam. Dengar kata Nabi SAW, tidak akan kering tanah, tidak akan kering bumi ya, yang terkena darahnya mati syahid. Orang yang mati syahid, kita terbunuh, tumpah darahnya. Sebelum kering darah itu, kecuali dua istrinya dari bidadari akan datang. Kemudian datang dengan semangat kepada keduanya, seperti keduanya sedang kehilangan anak yang sedang disusuhi di sebuah lapangan yang luas. Dan di tangan salah seorang dari keduanya, atau setiap orang dari dua bidadari itu, ada perhiasan yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mau mati syahid gak? Loh kok senyum? Insya Allah, mudah-mudahan Allah catatkan. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah juga nomor 2789. Ini kayaknya kurang yakin tadi. Amin. Amin gitu. Lisyahidi indallahi sittu khisal, kata Nabi SAW. Orang yang mati syahid di sisi Allah punya 6 kelebihan. Yang pertama, yughfar lahu fi awwali dif'ati min dami. Allah akan maafkan semua dosa-dosanya dari awal darahnya menetes, bersih semua. Yang kedua, yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempatnya di surga, istananya. Yang ketiga, yujaru min adzabil qabr, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar, dia akan selamat pada saat terjadi guncangan yang besar ya, pada hari kiamat. Wa yuhalla hullatul iman, dan pada saat itu dia dikasih pakaian keimanan sehingga dia aman. Yang kelima, وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ, dan akan dinikahkan dengan para bidadari. Yang keenam, وَيُشْفَى atau وَيُشَفَى فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ, dan dia akan memberikan syafaat 70 keluarganya untuk selamat bersama-sama dia. Kemudian hadis selanjutnya Ibnu Majah juga, di nomor 2791, kata Nabi SAW, أَرْوَاهُهُمْ قَطَيْرُ خُدْرٍ تَسْرَجُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شَاءَتْ ثم تأوي إلى كناديل معلقة بالعرش. Sesungguhnya ruh-ruh mereka itu seperti burung-burung yang berwarna hijau yang bergelantungan atau yang berjalan-jalan berputar-putar di surga dimanapun yang dia ingin. Kemudian akan kembali ke kotak-kotak atau tempat-tempat yang tergantung di arsy-Nya Allah. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكْ إِذْ اِتَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اِتِّلَعَهُ. Kemudian pada saat mereka lagi seperti itu, maka Tuhan mereka pun datang dan memperlihatkan dirinya. Fayaqul, sambil berkata, saluni ma syi'tum, minta saja apa yang kalian mau, hai para syuhada. Qalu rabbana, madza nas'aluka wa nahnu nasraju fil jannati fi ayyiha syi'na. Apalagi yang kami mau, ya Allah, setelah kami boleh keliling-keliling di surga semau kami. Falamma ra'u annahum la yutrakuna min an yas'alu. Pada saat mereka melihat tidak ada lagi pilihan kecuali mereka harus memohon kepada Allah, karena Allah meminta kepada mereka, terus minta, silakan minta. Qalu nas'aluka an tarudda arwahana fi ajsanina ila dunya hatta nuqtal fi sabilik. Maka mereka pun akhirnya mengatakan, kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau mengembalikan ruh-ruh kami pada jasad-jasad kami di dunia agar kami terbunuh lagi di jalanmu. Falamma ra'a annahum la yas'alu illa dhalika turiku. Maka pada saat mereka tidak minta kecuali itu saja, Allah bilang ada yang lain, tetap itu ya Allah. Kembalikan aja ruh kami di jasad kami, kami mau berperang lagi. Begitu terus, gitu kan. Saking mulianya gitu. Maka pada saat mereka cuma minta itu, Allah pun membiarkan mereka karena tidak bisa lagi dikembalikan di dunia. Hadis yang riwayat Ibnu Majah juga nomor 2792, satu hadis setelah itu. Ma yajidu syahidi minal qatli illa kama yajidu ahadukum minal qarsah. Ustaz, mungkin saya nanti kalau kena pedang sakit, saya kepalanya kena batu sakit, mungkin kena bom sakit. Apa kata Nabi SAW? Memastikan itu. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan dari sakit kematian itu kecuali hanya seperti cubitan saja. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Imam Muslim nomor 3488. Kata Nabi SAW, ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun yasurruha annaha tarji'u ila dunya wala anna laha dunya wa ma fiha illa syahid. Tidak ada jiwa yang mati ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi dia kecuali permintaan untuk atau mau minta kembali ke dunia supaya mereka kembali lagi merasakan mati syahid itu kecuali orang yang mati syahid. Fa innahu yatamanna an yarji'a fayuqtal fid dunya lima yara min fadli syahada. Maka mereka akan terus memohon kepada Allah, tidak minta yang lain, padahal di sana banyak sekali apa saja mereka minta bisa. Mereka minta agar mereka dikembalikan di dunia supaya terbunuh mati syahid karena besarnya karunia yang mereka lihat. Juga dalam hadis Muslim nomor 3489 kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa annalahu ma 'alal ardi min syai'in ghairu syahid." Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga kemudian masih mau kembali ke dunia dan kemudian berjalan di muka bumi kecuali orang yang mati syahid. Fa innahu yatamanna an yarji'a fayuqtal ashra marrat lima yara minal karama. Karena dia berharap dia kembali di dunia, kemudian dia mati syahid sampai 10 kali. Terbunuh sampai 10 kali, karena dia lihat luar biasa karunia yang Allah siapkan. Dalam hadis yang riwayat Muslim juga nomor 3490, kata Nabi SAW, La tastati'un, 3 kali. Waktu sahabat bilang, ya Rasulullah, ada enggak amal ibadah yang pahalanya hampir sama dengan jihad? Atau menyamai jihad? Kata Nabi SAW, kalian tidak bisa dapat. Ada enggak ya Rasulullah? Tidak kalian dapatkan. Sampai 3 kali. Ada lagi, ada enggak ya Rasulullah? Coba disebut, dicari. Enggak ada. Sudah enggak ada. Enggak mungkin kalian bisa. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, "Matsalul mujahidu fi sabilillahi ka matsalis shaimil qa'imil qaniti bi ayatillahi, la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji' al mujahid fi sabilillahi ta'ala." Karena perumpamaan orang yang pergi jihad, dia begitu jalan saja, ya, belum berbuat apa-apa, dia seperti mendapatkan pahala orang yang puasa, orang yang sholat malam, orang yang khusyuk dan qanit, ya, mentadaburi, menghusyukin ayat-ayat Al-Quran, yang tidak pernah berhenti dari puasanya, dari sholatnya, sampai dia pulang dari jalan Allah. Jadi kalau dia pergi sebulan, seperti sebulan itu dia puasa, sholat malam, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dua poin yang terakhir teman-teman dalam pelajaran kita adalah, adanya karamatil awliya. Ini akan kita jelaskan insyaAllah. Saya akan bacakan dari buku Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam Minhajul Muslim tentang masalah wali Allah. Sedikit saya bacakan kata beliau di sini, karena kan tadi dia dapat karamah ya, Allah SWT berikan Abdullah bin Amr karamah, dengan cara dia berbicara dengan Allah SWT, jenazahnya ditemukan masih utuh gitu kan, terus utangnya hanya dibayarkan oleh Nabi SAW dan keluar dalam mujizat pada saat itu, dan beberapa hal yang sudah kita sebutkan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman bahwasanya di antara manusia ini ada yang menjadi wali Allah, yang dia Allah pilih semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Hidup mereka hanya untuk taat kepadanya. Mereka mendapat kehormatan untuk mencintainya dan dianugerahi karamahnya. Ya, kalau untuk nabi-nabi mukjizat, kalau untuk manusia biasa karamah namanya. Ada kelebihan yang Allah kasih. Maka Allah adalah wali mereka. Allah mencintai dan mendekat kepada mereka. Dan mereka adalah wali-wali Allah mencintai dan mengagungkannya. Allah maksudnya diagungkan Allah. Mereka sangat patuh menjalankan semua perintah Allah dan mengajak manusia untuk menunaikan perintah tersebut. Mereka juga menjauhi semua larangan Allah dan mencegah manusia agar melakukan larangan tersebut. Mereka mencintai dan membenci karena Allah. Maka apabila mereka memohon kepada Allah, pasti diberi. Dan apabila mereka meminta pertolongan, pasti ditolong. Dan apabila mereka berlindung kepadanya, pasti mereka dilindungi. Seorang muslim beriman bahwa mereka adalah ahlul iman wa taqwa. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa sejati. Orang-orang yang mendapat karama dan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Seorang muslim berkeyakinan bahwa setiap orang yang beriman bertakwa adalah waliullah. Hanya saja tingkatan dan derajat mereka berbeda-beda tergantung kepada kualitas ketakwaan dan keimanan masing-masing. Setiap orang yang sisi keimanan dan ketakwaannya lebih sempurna, maka derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dan karamahnya lebih sempurna. Maka dari itu, para pemuka wali Allah ini adalah para nabi-nabi dan rasul, lalu datang setelahnya orang-orang beriman. Seorang muslim juga beriman bahwa apa yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka berupa karamah, seperti makanan sedikit bisa menjadi banyak, penyembuhan berbagai penyakit, berjalan di atas lautan, tidak terbakar oleh api dan lainnya, dan sebagainya adalah bagian dari jenis karamah yang diberikan. Kalau para nabi maka namanya karamah, namanya mukjizat, dan kalau orang biasa namanya namanya karamah. Sedangkan karamah tidak, kalau mukjizat didahului dengan tantangan-tantangan. Misalnya pada saat orang Quraisy menantang Nabi SAW, "Hai Muhammad, bisa enggak kau datangkan begini dan begitu?" Maka barulah mukjizat itu keluar. Tapi kalau karamah tidak harus dengan tantangan, dan dia akan dan orang yang sedang diberikan karamah tidak menyadari apa yang sedang dia miliki itu. Seorang muslim beriman kepada bahwasanya karamah yang paling agung ialah sifat istiqamah di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, tekun mengerjakan perintah-perintah agama dan juga menjauhi segala yang diharamkan dan dilarang. Makin tinggi tingkat istiqamah seseorang dalam mengerjakan semua perintah yang wajib ataupun sunnah, meninggalkan yang dilarang, baik haram ataupun makruh, maka makin dekat dia kepada Allah SWT dan menjadi wali Allah. Iman ini berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama adalah firman Allah dalam surah Yunus ayat 62-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya ingatlah, dan makna ingatlah pelajarilah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu, siapa wali-wali Allah Ustaz? Allah bilang. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, selalu patuh. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah yang dimaksud adalah kemenangan yang besar. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 34 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun. Orang-orang kafir dan orang munafik bukanlah orang-orang yang berhak menguasai ya, atau menjadi wali-wali wilayah haram, Masjid Haram Mekah. Orang-orang yang berhak menguasai adalah orang-orang yang bertakwa. Juga dalam surah Al-A'raf 196, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, atau aku menjadikan Allah sebagai waliku, pelindungku, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Cukup banyak dalil-dalil tentunya, saya akan pindah kepada hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis mulia, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6502. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapapun yang coba memerangi waliku, kata Allah, orang yang dekat kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan melawannya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Qudsi juga, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 2703, Imam Muslim 1675, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Inni la'atharu li'awliyai kama yatharu laythul harba. Sesungguhnya aku benar-benar membalas dendam untuk wali-waliku, kata Allah, sebagaimana macan membalas dendam. Jadi kalau ada orang-orang yang dekat sama Allah, teman-teman, jangan sampai terganggu hubungan kita dengan dia. Karena makin dekat dia sama Allah, itu makin dijaga oleh Allah. Dan Allah bilang, sesungguhnya aku benar-benar, ini hadis Bukhari Muslim ya, membalas dendam untuk wali-waliku sebagaimana macan membalas dendam. Juga beliau mengatakan, kata Nabi SAW, ketahuilah, inna lillahi rijalan lo'aksamu alallahi la'abarrahum. Ketahuilah kalau Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan, karena kekuatan ibadah mereka kepada Allah, kalau mereka bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Juga Nabi SAW menyebutkan salah satu wali Allah adalah Umar bin Khattab. Di antaranya adalah hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan ini riwayat Imam Bukhari nomor 3465. Laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddithun, fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Ketahuilah umat-umat sebelum ada orang-orang yang mendapatkan ilham, dia bicara sesuai dengan hukum Allah SWT. Dan kalau di antara umatku ada, maka dia adalah Umar bin Khattab. Dia adalah Umar bin Khattab. Kemudian juga kisah yang masyhur di dalam hadis Bukhari nomor 3436 dan Imam Muslim 2550, kata Nabi SAW, kana timra'atun turdi'u waladaha fara'at rajulan ala farasin farih faqalat Allahumma ja'al waladi mithla hadha faltafata ilaihi tiflu wa huwa yarda wa qala Allahumma la taj'alni mithlah. Ada seorang perempuan pernah di zaman dulu, zaman Bani Israel, menyusui bayinya. Kemudian ia melihat seorang laki-laki menunggangi kuda yang sangat indah dan tampan. Maka ia berkata, Ya Allah, jadikan anakku seperti orang itu. Ternyata orang itu jauh dari ibadah. Maka bayi itu pun menoleh kepada laki-laki tadi sambil menyusui mengatakan, Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti itu. Maka yang dimaksud sini adalah Allah SWT mengetahui anak ini dasarnya akan menjadi wali-wali Allah SWT. Dia ahli ibadah, maka Allah pun melindungi dia dari kecil. Begitulah banyak sahabat subhanallah yang seperti kasus tentang masalah Abu Darda dan Salman Al-Farisi pernah mendengarkan tasbihnya makanan yang mereka makan. Dan ini disebutkan dalam Siyar Alam Nubala di jilid 2 halaman 348. Begitu juga Umar bin Khattab pada saat mengutus pasukan. Kemudian beliau merasa pasukannya sedang terdesak, padahal beliau tidak lihat, tidak ada kamera zaman dulu. Maka beliau pun ada atas mimbar lalu mengatakan, Hai pasukan perangku, berkumpullah ke bukit, berkumpullah ke bukit. Lalu kemudian beberapa bulan setelah itu pasukan perangnya balik lalu mengatakan, Wahai Amir Mukminin, ya Umar sering bertanya, apa yang terjadi? Maka diceritakanlah. Di antaranya, kami pernah terdesak di awal peperangan dan kami waktu itu tidak tahu harus bagaimana, musuh di depan kami, kami yakin diri kami akan binasa. Ternyata kami dengarkan suara Anda mengatakan, Wahai pasukanku, ke bukitlah, padahal Anda di Madinah. Dan kami ke bukit, kemudian kami menyerang dari atas bukit, akhirnya kami memenangkan peperangan. Dan sekian banyak contoh-contoh orang yang menjadi wali-wali Allah yang dipilih tentunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup teman-teman sekalian dengan poin ketujuh dari pelajaran kita, yaitu isbat sifatu kalamu lillah. Ya. Menetapkan dan meyakini tentang sifat kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini salah satu hal yang harus diyakini oleh setiap muslim, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kalam. Ya. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah poin itu tentunya. Ya. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallah, wa rafa'al ba'dahum darajat. Al-ayah. Itulah rasul-rasul yang telah Allah utus. Sebagian mereka Allah angkat dari sebagian yang lainnya. Maksudnya berbeda-beda tingkatan para rasul. Dan ada di antara mereka, man kallamallah. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ya. Dan Allah angkat derajat-derajat mereka. Juga dalam firman Allah yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Dan ini menyebabkan, ayat ini menyebabkan keluarnya julukan Musa alaihissalam dengan kalimullah. Ya, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kemudian kita lihat surah Al-A'raf. Ya. Surah nomor 7 ayat 143 sampai 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini saksi bahasan kita. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami di Bukit Tur Sina 40 hari untuk menerima kitab Taurat, pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Allah berfirman, ya, di sini wa kallamahu rabbuhu. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepadamu. Maka Allah atau Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur dulu dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang-orang yang pertama beriman. Jadi jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan dirinya di sini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan ya, kalamnya. Dalam 144-nya Allah berfirman, satu ayat setelahnya, Qala ya Musa, Allah bicara langsung. Allah berfirman kepada Musa langsung, Inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wakum minasyakirin. Sesungguhnya aku memilih engkau, hai Musa, secara langsung dan manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Berbicara langsung denganku, ya. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dalam Taurat ini dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 109. Ayat 109 sampai 110 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah atau pelajarilah di hari waktu nanti hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh rasul-rasul. Ingatlah atau pelajarilah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap kalian? Maka para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sungguhnya engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah sementara berbicara langsung dengan para rasulnya. Setelahnya langsung ayat 110, Allah berbicara dengan Isa alaihissalam. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ingatlah atau pelajarilah ketika Allah mengatakan secara langsung, hai Isa putra Maryam. Jadi Allah berfirman kepadanya, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Ya. Artinya Allah SWT di sini memberikan dia ruh secara langsung dari sisinya. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu kamu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Jadi waktu bayi, kaumnya tanya Maryam, dari mana kau bawa ini anak? Ibumu bukan pezina, ayahmu bukan orang yang buruk. Maka ditunjuklah isyarat kepada Isa alaihissalam dan dalam surah Maryam dijelaskan masalah itu. Dia bicara dalam buaian. Kemudian waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung. Dengan izinku, kata Allah. Kemudian kamu meniup kepadanya. ditiup dengan tiupan biasa angin dari mulutnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dari dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi jelas di sini bagaimana Allah SWT berbicara langsung dengan Isa alaihis salam. Kemudian juga termasuk di dalam dalil adalah Surah Al-Mu'minun ayat 103 sampai 109. Ini surahnya apa, ayat-ayatnya pendek-pendek. Surah nomor 23. Bisa dibuka ayat 103 sampai 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya pada hari kiamat, maksudnya amal solehnya, ya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka akan kekal dalam neraka jahannam. Ayat 104-nya, talfahu ujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ini tentu tafsir Al-Mu'minun 104, Ibnu Abbas berkata, ada riwayat dari Nabi SAW, saking panasnya api neraka na'udzubillah, maka membuat bibir bagian atas ahli neraka meleleh dan bisa dilipat sampai ke kepalanya. Dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai ke pusarnya. Ini makna firman Allah, muka mereka dibakar api dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ayat 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Perhatikan di sini Allah berfirman kepada orang-orang ahli neraka. Bukankah ayat-ayatku, ya, di sini menggunakan ayati, ya, dibacakan kepada kalian semua tapi kalian mendustakannya? Maka mereka mengatakan kepada Allah, 106, qalu rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami sendiri. Kami dulu bodoh, salah. Dan adalah kami orang-orang yang sesat. 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikan kami ke dunia. Keluarkan kami dari neraka, masukkan kami, kembalikan kami dunia. Maka jika kami masih kembali juga dalam kekafiran setelah tahu neraka ini, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Lalu Allah menjawab mereka langsung. 108-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Ya. Perhatikan di sini Allah SWT bicara dengan hamba-hambanya. Ya. Jadi ini sifat isbat, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama menyebutkan sebuah hadis. Ini saya sudah jelaskan pada saat membedah buku Rasulullah SAW menceritakan tentang surga dan neraka. Dalam ayat 108 ini diceritakan atau digambarkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, ahli neraka mengatakan, ya Malik, wahai penjaga neraka, ya, maka mintalah kepada Tuhanmu agar meringankan kami satu hari saja dari azab. Maka Malik tidak menjawab mereka. Sampai sekian lama. Lalu setelah dijawab, percuma, kalian tidak bisa buat apa-apa. Sudah dihukum sama Allah. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka. Di ayat 107 di sini. Wahai Tuhan kami, kembalikan, keluarkan kami darinya. Kalau kami kembali dalam kekafiran, setelah tahu neraka ini, kami adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Dalam hadis dikatakan. Setelah itu pun Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Maka tinggallah dengan hina di dalam neraka itu, dan jangan kalian berbicara dengan aku. Jadi sini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah itu. Terakhir 109, innahu kana fariqum min ibadi. Ini ibadi berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku, Allah menyebutkan, berdoa di dunia, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Kemudian juga dalam surah Asy-Syura, tinggal tiga dalil saja. Surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 51, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana li basyrin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idni ma yasha innahu aliyyun kabir. Tidak layak seorang manusia diajak bicara oleh Allah kecuali wahyu atau dari belakang hijab, atau Allah mengutus kepadanya rasul ya, lalu diwahyukan kepadanya yang diinginkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi Allah SWT di sini mengatakan ayyukallimahullah. Allah berarti punya sifat kalam. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan ulaika ma yakuna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Kitab dan mereka memperjualbelikan dengan nilai yang murah untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mereka itu tidak makan di perut mereka kecuali api neraka, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menolong mereka di timbangan amal, dan bagi mereka azab yang pedih. Betul, di sini hari kiamat Allah akan bicara dengan hamba-hambanya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, tidak ada kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat ya seperti kalian melihat bulan purnama di malam Lailatul Qadar, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah ya, untuk menanyakan kenapa kau buat begini, kenapa kau tidak buat begini, dan seterusnya. Kemudian dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 77, ini dalil terakhir. Allah berfirman, Al-Imran 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan nilai yang murah atau sedikit ya, mereka bersumpah bohong, maka tidak ada bagian buat mereka di akhirat, dan Allah juga tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan menolong mereka di timbangan amal, dan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi di sini kami menjelaskan panjang lebar dalil tentang sifat kalamnya Allah ini untuk menjelaskan tadi poin masalah bagaimana Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu ini diajak bicara oleh Allah SWT secara langsung dan dibolehkan untuk meminta apa saja. Dan semua ini teman-teman sekalian hanya seseorang mukmin meyakininya, kemudian dia tinggal menunggu meninggal, maka dia akan lihat semuanya itu. Allahu a'lam. Baik, saya cukup sampai sini insyaallah karena waktu juga sudah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas insyaallah, dan kita akan bertemu lagi di bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat yang selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan insya Allah kita akan dengarkan tentang biografi beliau. Dan saya mengajak tetap teman-teman sekalian untuk tetap giat mendengarkan kembali ceramah-ceramah yang sudah kita sampaikan. Dan tulisan-tulisan yang sudah dicatat ataupun belum dicatat bisa didengarkan sambil diambil manfaatnya. Karena dalam menyusun faedah-faedahnya, pelajaran-pelajaran itu, saya harus kembali ke banyak sekali referensi-referensi. Dan itu adalah ilmu yang bisa dibagikan. Dan insya Allah kalau ada kesalahan, kekeliruan yang saya sampaikan, tentu ini pasti dari saya. Dan saya sangat terbuka teman-teman saya untuk diberikan masukan, kayak tadi penyebutan nama yang salah ya. Tadi saya bilang Ubay bin Ka'ab, ternyata Ubay bin Khalaf, dan itu memang saya terlupa namanya, subhanallah. Dan jazahullah khair yang telah menjelaskan masalah ini. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.